wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusrih lakum a'malakum wa yakfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah. Amma ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, marilah kita membuka majelis kita pada pagi hari ini dengan memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita. Di antara nikmat itu, kita diberikan kesempatan untuk melangkahkan kaki dan membuka hati dalam rangka mendengar ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah tabaraka wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menerima amal ibadah kita pada pagi hari ini secara khusus maupun pada waktu-waktu yang lain. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kudwah kita, uswah hasanah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 55. Wa dzakir fa inna dzikratan faul mu'minin. Berilah tadzkir karena sesungguhnya tadzkir itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan tadzkir? Siapa yang tahu di antara antum? Tadzkir itu apa sih? Al-Imam As-Sa'di menjelaskan makna tadzkir ada dua. Yang pertama, berilah peringatan. Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dan yang kedua, berilah pengulangan. Karena sesungguhnya pengulangan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman tidak pernah jenuh ketika mendengar ayat-ayat Quran atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau penjelasan para ulama salaf kita. Mereka menikmati, hadirin. Mereka menunggu saat-saat tersebut. Makanya Allah mengatakan wa dzakir fa inna dzikratan faul mu'minin. Berilah peringatan, berilah pengulangan. Ada kalanya kita mengulang materi tersebut. Karena sesungguhnya peringatan dan pengulangan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dan inilah kajian kita pada pagi hari ini. Kajian kita pada pagi hari ini adalah kajian yang terinspirasi dari ayat di atas. Kita akan melakukan pengulangan. Kita akan melakukan evaluasi di dalam perjalanan panjang kita dalam menuntut ilmu agama. Karena perjalanan ini sangat panjang, kita butuh menambah bahan bakar kita di tengah-tengah perjalanan. Dan bahan bakar terbaik bagi orang-orang beriman adalah firman Allah dan hadis-hadis Nabi SAW dan praktek langsung dari para ulama salaf kita. Kita akan melakukan evaluasi dan kita akan mengulang beberapa hal, beberapa poin penting yang tidak bisa dipisahkan dengan diri para penuntut ilmu agama. Dan konsep kita pada pagi hari ini, kita akan langsung berkiblat kepada praktek para ulama salaf kita. Kita akan merajut makna dari kenyataan yang mereka lalui. mutiara-mutiara hikmah yang mereka ucapkan dan praktek di lapangan langsung yang diterapkan oleh mereka, sehingga kita bisa meyakini bahwa ayat-ayat ini bukan hanya sekedar teori, ayat-ayat ini bukan hanya sekedar retorika, namun sudah dipraktekkan oleh generasi utama pada umat ini. Kita akan berbicara tentang beberapa potret bagaimana para ulama kita memperhatikan beberapa hal penting dan adab dalam menuntut ilmu agama. Dan ini yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang, termasuk para ulama itu sendiri. Al-Imam Abu Hanifah pernah mengatakan, al-hikayatu anil ulama wa mahasinihim ahabbu ilayya min kathirin minal fikhi. Membaca biografi para ulama kita, membaca potret perjuangan mereka, bagaimana mereka menuntut ilmu agama, bagaimana mereka beribadah, bagaimana mereka bertaharuf kepada Allah, bagaimana mereka menyikapi dunia, itu lebih aku sukai daripada membaca buku-buku fikih. Allah. Lebih aku sukai daripada membaca buku-buku fikih. Apa maknanya hadirin? Apakah Abu Hanifah sedang meremehkan sebuah ilmu yang sangat besar ini? Ternyata tidak. Bagaimana mungkin beliau remehkan? Beliau adalah imamu ahli ra'i. Beliau adalah imamnya para ahli kias. Beliau adalah pakar fikih pada zamannya. Tidak ada ulama sealim beliau dalam masalah fikih di Irak pada saat itu yang bisa menandingi beliau. Tidak mungkin beliau meremehkan ilmu yang sangat besar ini. Jadi apa maknanya hadirin sekalian? Beliau mengatakan, li'annaha adabul qawmi wa akhlaquhum. Karena membaca buku biografi para ulama, melihat langsung penerapan mereka, itu adalah fikih aplikasi. Bukan hanya sekedar teori, bukan hanya mempelajari rukun sholat ada berapa, lalu mempelajari syarat-syarat sholat, lalu pembatal-pembatal sholat. Namun ketika kita membaca bagaimana mereka sholat, maka itu akan memberikan pengaruh kepada diri kita. Kita tidak hanya membaca ayat-ayat atau hadis-hadis tentang menuntut ilmu agama, namun ketika kita langsung melihat bagaimana mereka menuntut ilmu agama, itu akan semakin memperkuat keimanan kita dan semangat kita. Dan inilah yang Allah firmankan dalam surat Yusuf ayat 111 ketika Allah mengatakan, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Dan dalam kisah-kisah mereka ada pelajaran, kata Allah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mau berfikir, mempelajari sirah para ulama, sirah para nabi, sirah para rasul, potret kehidupan mereka, itu benar-benar menyentuh sanubari kita sampai tingkat yang paling dalam. Oleh karena itu, marilah kita merajut makna dari perjalanan mereka dalam menuntut ilmu agama. Karena langsung mendengar dari praktek mereka dan ucapan-ucapan real mereka akan memberikan daya gugah yang sangat dahsyat di dalam kehidupan kita. Makna yang pertama yang akan kita rajut pada kesempatan kali ini adalah keikhlasan, hadirin sekalian. Karena menuntut ilmu butuh dengan keikhlasan. Al-Imam Al-Imam Al-Bukhari, beliau pernah mengatakan, innama yahfadur rajulu ala qadri niyatihi. Sesungguhnya daya hafal seseorang itu tergantung kualitas niatnya di dalam hati. Semakin dia ikhlas, semakin mudah dia memahami Al-Quranul Karim. Semakin dia ikhlas, semakin mudah dia memahami hadis-hadis Nabi SAW. Semakin dia ikhlas, semakin istiqomah dia untuk duduk di majelis-majelis ilmu. Dan ini ditekankan juga dalam kitab Adabut Talab yang ditulis oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan betapa besarnya pengaruh ikhlas dalam keistiqomahan kita. Betapa besarnya keikhlasan dalam mempengaruhi daya hafal kita dan daya pemahaman kita. Bagaimana tidak? Bukankah Nabi SAW yang bersabda, intasdukillaha yasdukka, jika kita jujur dengan Allah, Allah akan wujudkan cita-cita kita. Jika kita jujur saat kita duduk di majelis ini, maka Allah akan mudahkan kita untuk memahami agama. Jika kita jujur dengan Allah, maka Allah akan mudahkan kita menghafal ayat-ayat tersebut. Jika kita jujur dengan Allah, maka Allah akan mudahkan kita untuk memahami hadis-hadis tersebut. Innama yahfadzur rajulu ala qadri niyyati. Sesungguhnya daya hafal seseorang, kata Imam Bukhari, itu sangat tergantung dengan keikhlasan yang ada di dalam hatinya. Karena apabila kita tidak ikhlas dalam menuntut ilmu, fatar, hadirin sekalian. Karena ikhlas adalah poin yang paling fundamental dalam masalah menuntut ilmu agama. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu, Hammad bin Salamah pernah mengatakan, "Man talabal ilma li ghairillah mukira bih." Barang siapa yang menuntut ilmu agama dengan niat yang tidak ikhlas kepada Allah, maka Allah akan permainkan dia, Allah akan hempaskan dia, dan Allah akan gagalkan dia sehingga dia tidak mendapatkan ilmu agama. Kecerdasan bukan faktor yang paling penting dalam menuntut ilmu. Kecerdasan bukan hal yang paling penting untuk datang ke majelis ilmu. Kecerdasan bukan hal yang paling penting untuk sukses dalam menuntut ilmu. Begitu juga dengan semangat. Semangat bukan hal yang paling penting. Betapa banyak orang cerdas namun sesat, hadirin sekalian. Kita tahu bagaimana Mu'tazilah. Siapa yang meragukan kecerdasan Mu'tazilah? Siapa yang meragukan kecerdasan orang-orang dan tokoh-tokoh Mu'tazilah? Kita tahu Atha bin Abi Rabah, gembongnya Mu'tazilah. Betapa cerdasnya dia, khususnya dalam kecerdasan linguistik, kecerdasan berbahasa. Hadirin sekalian, Atha bin Abi Rabah adalah orang yang cadel. Orang yang cadel berarti dia tidak bisa mengucapkan huruf apa? Kok R sih? Ra. Mana ada R dalam bahasa Arab? Ra. Gimana tuh? Oh, gimana bisa R? Ini bukan Bandung. Ra. Dia tidak bisa mengucapkan huruf ra. Suatu ketika dia dikerjai oleh teman-temannya. Ketika ada sebuah acara yang menyedot perhatian masyarakat dan manusia sudah berkumpul, maka dia ditembak langsung di tempat untuk menyampaikan sebuah khutbah. Jadi dorong dan dipaksa untuk menyampaikan tausiah. Apa tujuan teman-temannya? Untuk mempermalukan Atha bin Abi Rabah. Maaf, Wasil bin Atha. Saya bilang apa dari tadi? Pantang dia wajah. Maaf salah, Wasil bin Atha, bukan Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah imam di Makkah pada saat itu. Wasil bin Atha, gembongnya Mu'tazilah, mohon maaf. Semua ingin mempermalukan Wasil bin Atha. Mereka ingin tunjukkan kepada manusia bahwa Wasil bin Atha, tokoh besar pada saat itu, adalah orang yang cadel. Maka dia diperintahkan untuk berkhutbah tanpa persiapan. Dia diperintahkan berkhutbah tanpa ada ancang-ancang sebelumnya. Langsung ditembak di tempat. Coba bagaimana perasaan antum ketika antum sholat Jumat, lalu ketika jam sudah menunjukkan jam 12 lewat 15 menit, khotib Jumatnya tidak datang. Akhirnya karena antum duduknya paling depan dan jenggot antum paling lebat, semua ijma sepakat nunjuk antum yang berkhutbah. Kira-kira perasaan antum gimana? Hah? Penampilannya sudah mantap, casingnya ini udah casing ustaz katanya. Hah? Jenggotnya lebat, pakai gamis, pakai peci, dan antum paling depan. Terus mereka katakan, kalau bapak gak maju, tidak, kita batalkan sholat Jumat di masjid ini. Mau gak mau antum harus maju. Kira-kira perasaan antum itu apa? Itu mimbar itu bergetar, sama sekalian. Grogi besar. Gak ada persiapan. Itu ayat-ayat menguap. Ayat-ayat yang sudah pas-pasan itu menguap. Ini sudah hafalan dikit, ditembak di tempat, lupa semua. Gak ada persiapan. Itulah perasaan yang dialami Wasil bin Atha. Tapi mau apa mau dikata, dia sudah ditembak di tempat dan dia sudah diperintahkan untuk berbicara di hadapan manusia. Akhirnya dia berbicara dan semua tercengang. Kenapa demikian? Karena beliau berkhutbah dari awal sampai akhir tanpa huruf ra. Seluruh huruf ra dia ganti dengan sinonim yang tidak ada huruf ra-nya. Dari awal sampai akhir tanpa persiapan. Siapa yang mampu melakukan demikian? Satu khutbah tidak ada huruf ra. Pernah dengar khutbah seperti itu? Dan dia lakukan tanpa persiapan, mendadak, spontanitas. Lihat betapa cerdasnya Wasil bin Atha ini. Antum kalau dikasih waktu 1 bulan untuk membuat khutbah tanpa huruf R, saya yakin gak sanggup. Dengan rahmat Allah, udah ada R, rahmat, kan begitu. Oh, kita ganti aja, rahmat diganti dengan karunia Allah, kena lagi R, karunia. Susah buat khutbah tanpa huruf R. Baru mukadimah saja sudah gugur. Tapi Wasil bin Atha mampu membuat sebuah khutbah tanpa persiapan yang tidak ada huruf ra-nya. Allah, cerdasnya luar biasa. Al-Imam Jahil, mohon maaf, Imam di Mu'tazilah, bukan Imam di Ahlu Sunnah. Jahil, siapa yang tidak tahu Jahil? Al-Jahil adalah orang yang sangat kutu buku. Orang yang sangat kutu buku. Saya jamin, sebanyak apapun kutu yang antum punya, lebih kutu buku Al-Jahil. Benar enggak? Antum punya kutu berapa? Dia punya hobi yang aneh bin ajaib. Dia punya hobi menyewa toko buku atau perpustakaan. Dia sewa selama 1 minggu misalnya, tidak ada yang boleh masuk kecuali dia, dan dia lahap semua buku-buku di sana. Allah. Jadi kalau dia tahu ada Gramedia di sini, ada Gunung Agung, ada Wali Songo, itu disewa. Tidak ada yang boleh masuk Gramedia kecuali saya. Lalu dia lahap buku-buku yang ada di sana. Atau kalau dia tahu perpustakaan nasional, dia sewa perpustakaan tersebut selama 1 bulan dan tidak ada yang boleh masuk kecuali dia. Gila baca buku, hadirin. Luar biasa. Makanya kan matinya juga kenapa? Ketiban buku. Iya benar kan? Buku numpuk gitu, dia sakit, dia ingin ambil buku, jatuh semua meninggal. Jadi saking gila buku, matinya pun karena buku. Tapi apa yang terjadi? Mu'tazilah, sesat. Jadi jangan berpikir orang yang cerdas pasti sukses. Karena kecerdasan bukan kunci utama kesuksesan dalam menuntut ilmu agama. Makanya Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengomentari orang-orang Mu'tazilah yang sangat cerdas itu. Beliau mengatakan apa? Utu zaka'an walam yu'tu zaka'a. Mereka diberikan kecerdasan oleh Allah, tapi mereka tidak diberikan kesucian hati. Hati mereka tidak ikhlas, mereka sombong. Mereka terperdaya dengan kecerdasan yang mereka miliki. Makanya permasalahan Mu'tazilah mendahulukan akal daripada naql, mendahulukan akal daripada dalil. Kenapa demikian? Terpukau dengan kecerdasannya. Jadi sampai sebuah titik yang tidak sesuai dengan akal saya pasti keliru, karena saya orang cerdas. Tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujub terhadap diri mereka sendiri, dan mereka menjadi orang-orang sesat. Ahmad bin Kamil, Al-Imam Al-Zahabi pernah mengatakan, Ahmad bin Kamil adalah seorang yang luar biasa. Pernah dengar nama ini? Ahmad bin Kamil. Siapa yang pernah dengar nama ini? Yang pernah dengar, saya kasih handphone saya. Jelaskan. Jelaskan 3 paragraf. Siapa yang tahu? Langsung diambil handphone saya. Ahmad bin Kamil, kata al-Imam al-Zahabi, min buhuril ilm, salah satu samudra ilmu di zamannya. Dia berasal dari Baghdad, tapi namanya terkubur ketika jasadnya dimasukkan ke dalam liang lahat dan kuburan. Kenapa? Kata al-Imam al-Zahabi, ahlakahul ujub. Ujub menghancurkan dirinya. Ujub menghancurkan dirinya. Sudah hilang, gak ada yang tahu namanya. Makanya saya berani memberikan handphone saya, karena saya yakin gak ada yang tahu. Alhamdulillah. Ternyata dugaan saya tepat. Saya amankan dulu lagi. Lihat bagaimana samudra ilmu hancur. Kenapa? Ujub mengandalkan diri, lupa terhadap keikhlasan. Benarlah apa yang dikatakan oleh Hammad bin Salamah, man talabal ilma li ghairillah mukirabih. Barang siapa yang menuntut ilmu dengan niat bukan karena Allah, maka Allah akan buat makar kepada dia. Allah akan hancurkan dia dan Allah akan hempaskan dia. Makanya yang paling dijaga oleh para ulama kita adalah niat, hadirin sekalian. Yang paling diperhatikan oleh para ulama kita adalah niat. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Siapa yang tidak kenal Imam Nawawi? Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan Al-Imam An-Nawawi, orang nomor satu dalam madhab Syafi'i. Kehebatan Imam Nawawi dalam madhab Syafi'i hanya bisa dikalahkan atau bisa diimbangi dengan salah satu ulama madhab Syafi'i. Siapa dia yang bisa mengimbangi Imam Nawawi? Imam siapa yang bermadhab Syafi'i di sini? Bukan Al-Imam Rafi'i rahimahullah. Ini dua nama besar dalam madhab Asy-Syafi'i. Orang nomor satu Al-Imam Ibnu Hajar dalam madhab Syafi'i itu di bawah Imam Nawawi, Yahya bin Syarah. Tidak ada yang mengetahui, tidak ada yang meragukan ilmu beliau. Alim besar. Apa gelarnya Al-Imam Nawawi? Apa gelar Imam Nawawi? LC? MA? Doktor? PhD? Muhyiddin, penghidup agama. Ini gelar yang sangat prestisius. Jadi karena jasa-jasa beliau, literatur beliau, karya tulis beliau yang begitu spektakuler, seakan-akan agama Islam hidup lagi dengan karya-karyanya. Karena kita tahu Riyadhus Shalihin menempati ranking kedua dari kitab-kitab yang ada di seluruh dunia yang paling sering dikaji dan dibahas. Jadi Riyadhus Shalihin menurut survei yang dilakukan para ulama itu menempati ranking kedua kitab yang paling sering dikaji dan dibahas oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia. Kitab ini hanya kalah dengan satu kitab yang menempati ranking pertama. Kitab apa? Kitab apa? Sahih Bukhari? Bukan. Kitabullah. Apa kitabullah? Al-Quran. Setelah kitabullah, setelah Al-Quran, yang paling sering dikaji adalah Riyadhus Shalihin. Kata para ulama itu karena keikhlasan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita kembali ke gelar beliau, Muhyiddin. Jadi gelarnya apa? Apa arti Muhyiddin? Penghidup agama. Ini kalau sekarang seperti dapat Nobel, gelar internasional penghidup agama. Dan yang memberikan gelar ini juga para ulama, bukan orang-orang sembarangan. Yang memberikan gelar ini para ulama besar. Dan beliau tidak tahu bahwa sebagian ulama memberikan gelar ini kepada beliau. Ketika beliau tahu, apa yang beliau katakan? Kalimat ini dicatat baik-baik oleh Imam As-Sakhawi ketika menjelaskan biografi Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Kalau antum dapat gelar begitu, kira-kira antum ngomong apa? Atau orang zaman sekarang deh, dapat penghargaan, dapat gelar, kira-kira bicaranya apa? Saya berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada produser saya, kepada orang-orang yang mendukung karir saya. Kan begitu kalau orang dapat penghargaan sekarang. Iya tidak? Iya. Apa yang dikatakan Imam Nawawi? Imam Nawawi mengatakan, ma aj'alu fi hillin man laqabani muhyiddin. Aku tidak halalkan dan aku akan tuntut sampai hari kiamat orang yang memberikan gelar muhyiddin kepada diriku. Allah, yang kasih gelar dituntut sampai hari kiamat. Yang memberikan gelar dia akan kejar sampai hari kiamat. Kenapa demikian? Karena Imam Nawawi benar-benar memahami konteks dan makna keikhlasan. Ikhlas itu tidak mudah. Ikhlas itu sangat sulit. Semakin tinggi gelar seseorang, ikhlas itu semakin sulit untuk dia gapai. Kenapa? Karena semakin tinggi gelar seseorang, semakin mudah ia dipuji. Semakin mudah ia dielu-elukan masyarakat. Semakin mudah dia disanjung oleh orang. Saya ingin bertanya kepada jamaah sekalian, yang mudah untuk ria atau sombong, yang S3 atau yang lulusan SD? S3. Yang lulusan SD apa yang mau disombongin? Apa yang mau diriakan? Kalau tetap ria juga gak punya perasaan itu orang. Kan begitu, karena sekali lagi tidak, dia tidak punya faktor untuk ria. Adapun yang gelar S3, itu semakin tinggi gelar seseorang, semakin mudah dia dipuji. Itu yang dipahami Imam Nawawi. Beliau merasa segini aja saya sudah susah untuk menjaga niat, apalagi diberi gelar Muhyiddin. Maka saya tidak terima, saya tidak rila, dan saya akan tuntut dia sampai hari kiamat. Sekarang kalau LC-nya gak disebutkan, marah orang. Subhanallah. Imam Nawawi tidak mau disebutkan. Al-Imam Hisham Dastawai, ulama yang segenerasi dengan Imam Ahmad bin Hanbal, beliau pernah mengatakan, wallah inni La astati'u an aqula inni atlubul haditha yawman qad abtaji bihi wajh Allah. Beliau pernah memberikan statement yang dibawakan oleh Imam Dzahabi dalam Siyar A'lamin Nubala. Beliau mengatakan, demi Allah, aku tidak berani mengklaim, aku tidak berani mengatakan aku pernah menuntut ilmu hadis satu hari saja ikhlas karena Allah. Tidak berani mengklaim keikhlasan. Hisham Bastawai, sosok ini kata Imam Ahmad, adapun Hisham udah gak perlu ditanya lagi deh. Ini orang yang luar biasa, orang yang istimewa, dan orang yang sangat menjaga keikhlasannya. Tapi beliau tidak mau mengklaim dirinya ikhlas, walaupun satu hari saja. Jadi beliau tidak, kalau beliau ada di Bandung, seakan-akan beliau mengatakan, aku tidak berani mengklaim aku pernah duduk ngaji di Masjid Cipaganti ikhlas karena Allah SWT. Tak berani beliau. Sedangkan orang zaman sekarang mengumbar keikhlasan. Kalimat saya ikhlas itu barang murah sekarang. Dikit-dikit ikhlas, dikit-dikit ikhlas. Bahkan kemaksiatan pun dikatakan ikhlas. Iya apa tidak? Iya. Di dunia sogok menyogok sekarang. Apa yang terjadi? Ketika ada orang ingin menyogok oknum, dikasih amplop, Pak, ini buat Bapak keluarga. Apa pertanyaan petugas tersebut? Ikhlas enggak? Kan begitu. Kalau enggak ikhlas, saya enggak mau. Allahu Akbar. Iya enggak? Ini ketua-ketua yang kenceng ini kayak punya pengalaman. Kan begitu. Ditanya, udah jelas-jelas nyogok. Nyogok itu halal atau haram? Haram. Dan enggak ada ceritanya orang nyogok ikhlas. Enggak ada. Nyogok itu udah kepepet. Kalau nggak ada cara lain kecuali yang kalau masih ada cara yang lain, nggak mungkin orang nyogok. Tapi masih ditanya ikhlas atau tidak. Barang yang murah. Adapun di sisi para ulama, di lisan-lisan para fuqaha, kata-kata ikhlas ini sangat mahal hadirin sekalian. Makanya Al-Imam As-Susi pernah mengatakan, man syahida ala ikhlasin ikhlas, faqad ihtaja ikhlasun ila ikhlas. Barang siapa yang mengklaim dirinya telah ikhlas mengerjakan sebuah amalan, maka ikhlasnya itu perlu direvisi kembali. Karena secara umum orang yang ikhlas tidak mengklaim dirinya, dirinya ikhlas. Walaupun parameternya ada di hati, tapi mereka sangat hati-hati dalam mengungkapkan kata-kata ikhlas. Karena mereka tahu betapa beratnya ikhlas, betapa sulitnya untuk ikhlas, betapa takutnya mereka terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Hakim dengan sabdanya, man talaba ilman mimma yabtagi bihi wajah Allah la yata'allamuhu illa liyusiba 'aradan minad dunya lam yajid urfal jannati yaumal qiyamah. Barang siapa yang menuntut ilmu agama yang seharusnya ia persembahkan kepada Allah, namun ia tuntut dengan niat hanya mencari dunia, jadi tidaklah ia menuntutnya kecuali dia mencari dunia. Apa kata Nabi SAW? Lam yajid urfal jannati yaumal qiyamah. Maka ia tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat. Walaupun kita ngaji 10 tahun, walaupun kita mengaji 15 tahun, walaupun kita mengaji 20 tahun, kalau kita tidak ikhlas, kata Nabi, kita tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat. Kita tahu bersama bahwa surga itu tercium dalam perjalanan 40 tahun dalam riwayat, dan kita tidak bisa menciumnya. Allah, hati-hati dengan niat. Betapa banyak orang cerdas jatuh dalam masalah ini, betapa banyak orang yang tekun jatuh dalam masalah ini, betapa banyak orang yang punya gelar jatuh dalam masalah ini. Makanya Ibnu Abi Hamzah, salah satu ulama besar, beliau pernah mengatakan, aku berharap ada seorang ulama yang mendedikasikan waktunya untuk membuat sebuah kajian rutin. Setiap kajian materinya hanya ikhlas, ikhlas, dan ikhlas. Hari Senin temanya ikhlas, hari Selasa ikhlas lagi, hari Rabu ikhlas lagi, Kamis ikhlas, Jumat ikhlas, sampai ketemu Senin ikhlas lagi. Semua materi kajian rutinnya tentang ikhlas, ikhlas, ikhlas, dan ikhlas. Kenapa kata Ibnu Abi Hamzah? Karena ini penyakit laten umat Islam. Itu para ulama. Sedangkan kita tenang-tenang saja. Kita tidak pernah mengevaluasi diri. Para ulama khawatir dirinya tidak ikhlas, khawatir dirinya terkena riya, Makanya Ibnu Mubarak, kita tahu ulama besar pada zamannya, itu kalau berjihad memakai cadar, khawatir orang mengetahui bagaimana sepak terjangnya di medan jihad, pakai cadar. Dan semua manusia terpukau dengan kehebatannya. Suatu ketika ada seseorang temannya itu penasaran, dan sampai pada puncak kepenasarannya, akhirnya dia datangi laki-laki bercadar tersebut dan dia singkap dengan paksa. Akhirnya seluruh manusia tahu bahwa orang tersebut adalah Abdullah bin Mubarak. Apa respon Abdullah bin Mubarak? Kalau antum diketahui orang apa? Senyum-senyum, GR, press conference. Kata Ibnu Mubarak, innaka mimman yushanni 'alayya, engkau telah melakukan hal yang buruk kepada diriku. Allah, gak senang. Amalnya diketahuan orang tuh gak senang. Kan khawatir riya, khawatir sum'ah, khawatir tidak bisa menjaga hati. Karena masalah ikhlas adalah masalah yang sangat besar. Masalah ikhlas adalah hal yang sangat susah. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, akhafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar, yang paling aku khawatirkan menimpa kalian apa? Syirik kecil. Apa yang dimaksud syirik kecil? Riya. Riya. Saya ingin bertanya kepada hadirin sekalian, Nabi mengatakan dalam riwayat ini, akhafu ma akhafu alaikum, yang paling aku khawatirkan menimpa kalian. Kalian itu kata ganti orang keberapa? Ini pelajaran SD kalau gak salah. Kalian itu kata ganti orang keberapa? Ada yang bilang dua, ada yang bilang tiga. Terjadi khilaf di tengah-tengah jemaah. Ini saya agak khawatir. Ini kayaknya potensi konflik di Bandung ini besar. Kalau masalah ini aja khilaf, apalagi masalah yang lain. Setahu saya gak pernah ada khilaf dalam masalah ini. Kalian itu adalah kata ganti orang kedua, plural atau jamak. Kan kata ganti orang pertama itu tunggal, saya, aku. Kalau pluralnya kami, orang yang berbicara. Kalau kedua yang diajak bicara. Kalau tunggal anda, kamu. Kalau jamak kalian. Kalau kata ganti orang ketiga yang tidak diajak bicara. Kalau tunggal dia, kalau plural mereka. Ingat gak nih? Dulu waktu pelajaran ini ada di mana? Kayaknya di kantin ya. Lagi gak masuk. Ya, kok kita jadi bahas-bahas Indonesia? Kita kembali ke masalah kita. Kenapa pentingnya kita memahami masalah ini? Ini penting, karena Nabi berbicara dengan wahyu. Nabi menggunakan kata-kata kalian. Berarti kalian adalah orang yang diajak bicara. Siapa orang yang diajak bicara pada saat itu? Atau hadir pada saat itu? Tidak. Berarti siapa yang diajak bicara? Sahabat. Jadi seakan-akan Nabi mengatakan, yang paling aku khawatirkan menimpa kalian wahai para sahabatku. Sahabat, ulamanya ulama. Karena di dalam diri, di dalam generasi mereka ada Abu Bakar As-Siddiq, orang yang paling alim di tengah-tengah umat Islam. Ada Al-Faruq yang punya insting sangat tajam, pembeda antara yang hak dan yang batil. Ada Abdullah bin Abbas, orang nomor satu dalam ilmu tafsir, nikmat turjuman Al-Quran, Abdullah bin Abbas. Ini testimoni dari Abdullah bin Mas'ud secara langsung, yang terbaik mentafsirkan Al-Quran adalah Abdullah bin Abbas. Di tengah-tengah mereka ada Mu'ad bin Jabal, orang yang paling paham tentang halal dan haram, ulamanya para ulama. Di hadapan mereka, di tengah-tengah mereka ada Aisyah radhiyallahu taala anha, guru langsung dari Sa'id bin Musayyib, ulamanya tabi'in, orang nomor satu dari tabi'in. Guru-gurunya siapa? Para sahabat, di antaranya Aisyah radhiyallahu taala anha. Di tengah-tengah mereka ada Abu Hurairah, orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mengatakan, yang paling aku khawatirkan menimpa kalian asyirkul asghar. Kalau kita tenang-tenang saja. Ini Abdullah bin Abbas dikhawatirkan, padahal sudah memahami tafsir dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Sudah berapa surat yang kita paham tafsirnya. Lalu kita tenang-tenang saja. Kita tidak evaluasi diri. Kita pastikan diri kita ikhlas. Allahu Akbar. Karena itu hadirin dan dirahmati Allah, jaga keikhlasan. Para ulama menjaga keikhlasan. Sebagaimana yang kita dengar dari ucapan-ucapan mereka. Makanya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ma'alatu syai'an ashadda 'alayya min niyyati fa innaha tataqallabu 'alayya. Yang paling aku penyakit yang paling sulit aku obati adalah penyakit yang menyerang niatku. Karena niat itu berbolak-balik. Hari ini bisa ikhlas, besok bisa tidak ikhlas. Jangankan besok, di awal kajian bisa ikhlas, di pertengahan kajian bisa riya. Inilah alasannya mengapa Al-Imam Al-Bukhari mencantumkan hadis pertamanya di dalam Sahih Bukhari dengan hadis apa? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal ibadah itu tergantung niatnya. Padahal kitab pertama dalam Sahih Bukhari kitab apa? Apa kitab pertama Sahih Bukhari? Siapa sudah hatam Sahih Bukhari di sini? Ini murid-murid Ustaz Al-Fadil, Ustaz Abu Haidar, berarti ilmunya Masya Allah. Kitab pertama Sahih Bukhari kitab apa? Apa? Bada'ul wahyi, awal mulanya wahyu. Tapi hadis pertama niat. Kenapa demikian? Karena kata para ulama, untuk menjadi pengingat bagi penulis dan seluruh pembaca agar menjaga niat ketika mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka takut terjatuh ke dalam riya, mereka takut terjatuh ke dalam sum'ah, mereka takut terjatuh ke dalam ketidakikhlasan. Mereka khawatir mereka beramal itu agar dipuji oleh orang, agar dipuji oleh ustaz mereka, agar dipuji oleh syekh mereka, agar dibanggakan, agar bisa masuk ke dalam ring satu ustaz. Jadi kalau sudah merasa ring satu ustaz, senangnya minta ampun. Ini hati-hati hadirin sekalian. Kalau ulamanya ulama khawatir, bahkan dikhawatirkan oleh Nabi kita langsung, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Makanya kan Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, aktsaru munafiqi ummati qurra'uha. Orang munafik terbanyak di tengah-tengah umatku berasal dari pembaca-pembaca Al-Qur'annya, qari-qarinya, yang setiap hari berinteraksi dengan Al-Qur'an, yang setiap hari membaca Al-Qur'an, melantunkan Al-Quran. Tapi munafik dan orang munafik terbanyak berasal dari mereka. Allah. Bukan berasal dari penjudinya, bukan berasal dari pezinanya, bukan berasal dari koruptornya. Nabi yang mengatakan, dan hadis ini sahih, riwayat Imam Ahmad, aktsaru munafiqi ummati qurra'uha, yang terbanyak dari tengah-tengah umatku yang menjadi orang munafik adalah pembaca-pembaca Al-Qurannya. Kenapa? Karena tidak ikhlas. Karena mereka jadikan Al-Quran sebagai batu loncatan mendapatkan dunia, mereka tunggangi Al-Quran tersebut. Maka kata Nabi munafik. Dan kita tahu bersama, orang yang menempati nomor urut kedua diadab oleh Allah pada saat di hari kiamat, siapa? Ini ranking keduanya, nomor urut kedua. Kata Nabi dalam hadis Muslim, sebuah hadis yang membuat Abu Hurairah tertegun dan tidak sanggup langsung menyampaikannya ketika ditanya. Sebuah hadis yang membuat Muawiyah pingsan ketika pertama kali mendengar. Nabi mengatakan, wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara' al-Qur'an, yaitu seseorang yang mempelajari ilmu agama lalu mengajarkan ilmu agama dan membaca Al-Qur'anul Karim. Fa'utiya bihi, maka orang ini didatangkan di hadapan Allah. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha, lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kenikmatan yang Allah berikan kepada dia. Aku telah berikan engkau waktu luang, karena untuk belajar agama butuh waktu luang. Aku telah berikan engkau kecerdasan, karena untuk mempelajari ilmu agama, menghafal Al-Qur'an dan Sunnah butuh kecerdasan. Aku telah berikan daya ingat yang kuat, aku telah berikan suara yang merdu, karena untuk menjadi qari harus memiliki suara yang merdu. Fama amilta fiha, untuk apa engkau gunakan hal tersebut? Dengan bangganya dia mengatakan, ta'allamtu ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an. Aku selama ini mengkaji, mengajarkan dan membaca Al-Qur'an semata-mata hanya mencari ridha-Mu. Apa kata Allah? Kadzabta dusta walakinnaka ta'allamtal ilma wa 'allamtahu liyuqama 'alim. Karena pada hakikatnya selama ini engkau belajar, engkau mempelajari Fathul Majid, engkau mempelajari Sahih Bukhari, engkau mempelajari tafsir Ibnu Katsir, engkau mempelajari Arba'in Nawawiyah, dan engkau mengajarkan buku-buku tersebut agar dikatakan ulama, agar dikatakan ustaz, agar dikatakan kiai, agar dikatakan tuan guru, dan engkau membaca Al-Qur'an liyuqal qari, agar dikatakan qari. faqad qil, dan gelar itu telah engkau dapatkan. Fa suhiba ala wajhiha hatta ulqiya finnar, maka Allah panggil malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala untuk menyeret orang ini dalam kondisi wajah yang ada di bawah sampai dia dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa saat kita punya prestasi di bidang agama, di bidang ilmu, di bidang keuletan, di bidang ketekunan, itu bukan jaminan. Karena Nabi mengatakan orang ini rajin belajar dan mengajar, dan dia sudah mendapatkan gelar di masyarakatnya. Artinya dia punya prestasi dalam masalah ilmu, dan prestasinya itu diakui oleh masyarakatnya. Saya ingin bertanya, hadirin yang dirahmati oleh Allah, apa gelar yang diberikan masyarakatnya kepada dia tadi? Alim, ulama, ustaz, syekh, tuan guru, kiai. Kalau misalnya orang tersebut saat menyampaikan ilmu terbata-bata, kira-kira dikatakan ulama tidak sama masyarakatnya? Tidak. Kalau orang tersebut ketika mengajarkan ilmu retorikanya tidak enak, hadisnya enggak hafal, ayatnya terputus-putus, dikatakan ulama? Tidak. Yang dikatakan ulama sama masyarakat siapa? Yang retorikanya enak, yang ayat dan hadisnya di dalam kepala, beda dengan kita di luar kepala, kan begitu. Semuanya hafal dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas, lalu mereka hafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka bisa menguraikan dengan baik sehingga mudah dipahami. Itu yang dikatakan ulama, dan itu yang berpotensi masuk ke dalam hadis ini. Bukan yang gagal. Lalu kita masih tenang-tenang saja. Oh, kalau begitu saya resign sajalah dari menuntut ilmu. Enggak sanggup saya, Pak Ustaz. Saya mau mengundurkan diri, ini kajian terakhir saya. Hadirin sekalian, resign dari pengajian memang tidak terkena hadis ini, tapi kena hadis yang lain. Jadi percuma. Yang harus dilakukan adalah kita menuntut ilmu dengan ikhlas, bukan dengan mundur. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Taala, jaga keikhlasan. Inilah alasan mengapa para ulama kita menjaga keikhlasan, dan mereka tidak mau disebut namanya. Bahkan diriwayatkan Al-Imam Al-Mawardi, kita tahu semua Al-Imam Al-Mawardi salah satu ulama mazhab Syafi'i, itu buku-bukunya dicetak setelah beliau meninggal. Kenapa? Karena takut populer. Allah. Buku-bukunya dicetak setelah beliau meninggal. Saat beliau hidup, beliau tidak mau keluarkan itu, takut populer. Bukan berarti semua harus mengikuti cara beliau, tidak, tapi ketakutan para ulama yang sering diremehkan oleh kita. Kalau orang-orang yang sudah mengenal Allah, sudah hafal ayat, sudah hafal hadis, masih seperti itu, bagaimana dengan kita? Karena menjaga makna ini baik-baik. Makna yang kedua yang perlu kita rajut, hadirin, makna yang kedua yang harus kita rajut adalah menghargai ilmu, meresapi keagungan ilmu, bahwa ilmu lebih baik daripada seluruh harta dunia, ilmu lebih mulia daripada gaji bulanan yang kita dapatkan, ilmu lebih mulia daripada rumah yang kita miliki, ilmu lebih mahal daripada seluruh omset yang kita terima. Ilmu di atas segalanya, karena inilah adalah jalan keselamatan. Al-Imam Ahmad bin Hanbal pernah mengatakan, An-nasu yahtajuna ilal ilmi, atau An-nasu ilal ilmi ahwaju minhum ila ta'ami wa syarab. Manusia lebih butuh kepada ilmu daripada kebutuhannya terhadap makanan dan minuman. Kenapa demikian? Karena kalau makanan dan minuman kita hanya butuh 3 kali dalam sehari. Antum makan berapa kali hari ini? 5. 6. 3 kali kan? 3 kali dalam sehari. Cukup 3 kali dalam sehari. Adapun ilmu setiap detik, adapun ilmu setiap menit, adapun ilmu setiap jam. Kita harus tahu bagaimana ilmu saat kita bangun dari tidur, Apa sunnah Nabi SAW ketika kita bangun dari tidur? Kita harus tahu ilmu bagaimana masuk kamar mandi. Biasanya setelah kita bangun tidur, yang pertama kali ruangan yang pertama kali kita incar adalah kamar mandi. Kita harus tahu ilmunya, bagaimana cara masuk kamar mandi, bagaimana adab di dalam kamar mandi, bagaimana keluar dari kamar mandi. Semuanya ilmu, ilmu, ilmu, dan ilmu. Oleh karena itu, ilmu lebih berharga daripada seluruh harta dan fasilitas dunia. Dan ini yang diyakini para ulama kita, ini yang dicamkan oleh para ulama kita. Oleh karena itu, mereka lebih memilih bersama ilmu daripada bersama manusia, lebih memilih bersama ilmu daripada bersama harta. Al-Imam Ibn Mubarak pernah ditanya tentang seringnya beliau menyendiri di rumah membaca buku-buku agama, membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau ditanya, kenapa, apakah engkau enggak bosan wahai Imam senantiasa membaca hadis-hadis Nabi SAW? Apa kata beliau? Wa kaifa astauhishu wa ma'a wa ana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana aku bisa bosan? Bagaimana aku bisa jenuh sedangkan aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ketika seorang mukmin bersama hadis Nabi, seakan-akan ia terbang kembali ke 15 abad yang lalu dan berinteraksi dengan Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin hal itu diremehkan? Bagaimana mungkin hal itu direndahkan? Ilmu agama itu lebih mulia dari segala sesuatu, dari perhiasan-perhiasan dunia. Oleh karena ini yang harus kita tancapkan di dalam hati kita ketika kita mengkaji, ketika kita membahas, ketika kita meneliti. Abu Asim, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, man talabal hadis faqad talaba a'la umuri dunia. Barang siapa yang mempelajari ilmu hadis, maka ia telah mempelajari hal yang paling tinggi di dunia. Ini yang harus kita camkan. Jangan sampai kita menjilat kepada ahli dunia. Jangan sampai kita lebih tertarik dengan harta daripada ketertarikan kita kepada ilmu. Ilmu harus di atas. Dan ini yang dikatakan para ulama, sebagaimana perkataan Abu Asim di atas, man talabal hadith faqad talaba a'la umuri dunia. Barang siapa menuntut ilmu hadith, maka ia baru saja mendapatkan hal yang paling indah di dunia. Oleh karena itu kita harus gembira ketika mendapatkannya, senang ketika mempelajarinya, sebagaimana kita senang dengan harta atau lebih daripada harta. Makanya para ulama dulu itu tidak ragu-ragu untuk mengorbankan hartanya dalam rangka menuntut ilmu agama. Kenapa? Karena mereka yakin bahwa ilmu lebih tinggi daripada harta, ilmu lebih mulia daripada fasilitas. Sebagaimana yang dilakukan oleh banyak para ulama kita, banyak para ulama kita. Syu'bah bin al-Hajjaj pernah mengatakan, man talabal hadith aflas. Barang siapa yang menuntut ilmu hadith, maka dia akan bangkrut. Kenapa? Dia akan keluarkan uang untuk beli buku, untuk beli mungkin beli CD-CD kajian sekarang, untuk biaya transport, pergi ke kajian sana, pergi ke kajian sini, dan seterusnya. Maka dia akan menghabiskan uangnya. Dan ini bukan isapan jempol. Syu'bah membuktikan sendiri, bi'tu tista ummi bisab'ati dananir. Aku pernah menjual baskom atau ember ibuku seharga 7 dinar. Uang sudah habis, yang ada baskom sama ember dijual sama beliau 7 dinar. 1 dinar berapa gram emas? 1 dinar 4,25 gram emas. Berarti 7 dinar 7 kali 4, ya, hampir 30. 30 gram, berapa 30 gram di sini? Tanya ibu-ibu. Kalau emas tanya ibu-ibu, bu, 1 gram berapa? Hah? Ibu-ibu, ini gak ditanya ayat, ini tanya harga emas. Insya Allah mudah. Hah? 500 ribu kan? 500 kan 30. Berapa? Hah? Berapa? 15 juta. Itu modal untuk ngaji itu 15 juta. Siapa di antara antum pernah jual baskom sama ember ibunya? Coba. Imam Malik pernah menceritakan apa yang dilakukan gurunya. Siapa gurunya Imam Malik? Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, atau yang biasa dikenal dengan Rabi'ah Ar-Ra'i. Kata Imam Malik, guruku Rabi'ah itu pernah menjual genteng rumahnya untuk biaya menuntut ilmu. Mau ngaji ke Cipaganti, gak punya uang, naik ke atas genteng, ambil, jual ke tukang loan. Begitu. Kalau kita kan dikit-dikit udur, dikit-dikit udur, dikit-dikit udur, gak punya uang, udah udur. Bahkan disyukur alhamdulillah gak punya uang, kan begitu. Para ulama tidak, mereka jual. Mereka jual genteng rumah mereka. Hisham bin Ammar Ad-Damasyqi untuk bisa duduk di kajian Imam Malik bin Anas di Madinah, bapaknya harus jual rumah. Jual rumah. Rumah dijual untuk bisa duduk di kajiannya Imam Malik. Kenapa? Bagi mereka ilmu lebih berharga daripada rumah. Ibnul Jauzi, kenal kan Ibnul Jauzi? Ibnul Jauzi, siapa yang tidak mengenal Ibnul Jauzi? Itu jangan dipikir modalnya ringan. Beliau sudah menjual dua rumah, sebagaimana yang beliau katakan kepada anaknya. Dua rumah dijual untuk menuntut ilmu agama. Subhanallah. Karena mereka meyakini ilmu itu di atas segalanya. Ilmu itu lebih berharga daripada harta. Rumah dijual. Siapa di antara antum pernah jual rumah untuk ngaji ke Cipaganti? Nah, tapi jangan rumah kontrakan ya. Itu bukan rumah antum soalnya. Saya mau jual rumah aja. Rumah kontrakannya dijual. Bayangkan para ulama kita. Rumah dijual. Jadi kalau antum kesini ongkosnya berapa sih? 500 ribu? Gak sampai kan? Nah, ada 10 ribu. Ada yang nebeng teman gratis kan begitu. Pulang nanti nyari nebengan lagi, gratis lagi. Para ulama jual apa yang dia bisa jual. Yahya bin Ma'in itu mendapatkan warisan 1 juta dirham plus 50 ribu dirham. Nanti antum hitung di rumah berapa nominalnya. 1 dirham kurang lebih 60 ribu sekarang. Itu semua habis dijual untuk biaya menuntut ilmu agama. Yang tersisa hanya sendalnya, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ibnu Hajar yang membawakan kisah ini. Kata beliau, yang tersisa hanya sendal. Jadi bayangkan, dari miliuner hanya tinggal sendal. Dalam riwayat, akhirnya dia pun menjual sendalnya. Nyengker. Allah. Karena mereka meyakini ilmu di atas segalanya. Ini yang hilang di tengah-tengah banyak para penuntut ilmu. Gak mau berkorban, gak mau habis-habisan, tidak mau berusaha. Makanya sebagian para ulama mengatakan bahwa Imam Malik mengatakannya. Imam Malik mengatakan, la yablughu ahadun minal ilmi ma yuridu hatta yudirra bihi al-faqru. Seseorang tidak akan mendapatkan ilmu yang ia inginkan. Kan kita mau menguasai apa? Mau hafal Quran, mau hafal hadis, mau paham ini, mau paham itu, sampai dia merasakan pahitnya kemiskinan. Dia harus hidup susah dulu. Karena ilmu itu banyak modalnya, enggak simpel. Tapi bagi orang-orang, bagi orang-orang yang menikmati ilmu, maka mereka tidak pernah memikirkan dan tidak pernah takut meninggalkan harta dunia. Karena bagi mereka akhirat lebih penting. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik untukmu daripada dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ketika kita menginfakkan harta kita untuk beli buku, itu fisabilillah, kita dapat pahala. Karena wasailaha akamul maqasid. Ilmu fikih mengatakan bahwa sarana hukumnya sama dengan tujuan. Kalau kita membeli buku sebagai sarana belajar, maka kita mendapatkan pahala menuntut ilmu agama. Hadirin sekalian, kita harus nomor satukan ilmu agama. Kita harus nomor satukan ilmu agama. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Muslim. Nabi bersabda apa? Ayyukum yuhibbu an yaqdua kulla yawmin ila mudhan aw ila aqiq fayati minhu binaqatayn qawmawain fi ghairi ithmin wala qati rahimin Awqamaqam. Apa kata Nabi SAW ketika itu beliau sedang berhadapan dengan para sahabatnya? Lalu Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang berminat untuk pergi ke Buthan dan Akik setiap hari? Pergi kemana? Buthan dan Akik setiap hari. Apa itu Buthan? Buthan itu apa sih? Buthan dan Akik adalah dua pasar unta. Jadi Nabi menawarkan kepada para sahabat untuk pergi kemana? Dua pasar unta. Untuk apa? Fayatiya minhu binaqataini qaumawain, untuk mendapatkan dua unta qaumawain. Saya ingin bertanya kepada hadirin sekalian, kalau kita ada pada saat itu ditawarkan Nabi dua unta, kira-kira mau apa enggak? Enggak ya? Enggak punya kandang ya Ustaz. Enggak usah banyak mikir, terima, jual. Tahukah kita unta qaumawain itu unta terbaik di dunia? Satu ekor sekarang bisa di atas 600 juta. Satu ekor. Berarti kalau kita turunin aja deh, mungkin antum jago nawar 500 juta aja. Berarti satu hari berapa? 1M. Berarti 1 bulan omset antum 30M. Siapa yang punya gaji 30M sebulan? Kira-kira mau gak? Halal kata Nabi. Min ghairi ithmin wala qati rahimin, tanpa dosa dan tidak menyebabkan memutuskan tali silaturahim. Halal. Kira-kira para sahabat mau tidak? Mereka sontak mengatakan, nuhibbu dzalika ya Rasulullah. Kami mau ya Rasulullah. Lalu mereka bergegas untuk pergi ke sana. Dan ketika mereka akan pergi, Nabi mencegah mereka. Dan Nabi mengatakan kepada mereka, afala yaddu ahadukum ilal masjid. Kalau kalian berminat untuk pergi ke sana, kenapa kalian tidak pergi ke masjid saja? Emangnya di masjid ada unta? Gak ada. Nabi lanjutkan sabdanya, faya'lam au yaqra ayataini min kitabillah, untuk membaca dan mempelajari dua ayat dari Al-Quranul Karim, khairun lahu min nahmatain, karena dua ayat dari Al-Quranul Karim itu lebih baik daripada dua unta. Wa talatun khairun lahu min talat, dan tiga ayat itu lebih baik daripada tiga unta. Wa arba'un khairun lahu min arba, dan empat ayat itu lebih baik dari empat unta. Wa min ahdadihinna minal ibil, dan begitu seterusnya, lima ayat lebih baik daripada lima unta. Jadi kalau antum ngaji itu setelah kajian dihitung udah berapa ayat dipelajari, berapa omset saya hari ini, berapa pahala saya hari ini, itu lebih berharga daripada harta dunia. Dan para ulama ketika menjelaskan hadis ini, kata mereka, bukan berarti satu ayat lebih berharga daripada satu unta dan begitu seterusnya. Namun Nabi ingin menjelaskan kepada para sahabatnya bahwa ilmu agama itu lebih berharga daripada dunia. Namun dengan menggunakan analogi, karena unta qaumawain adalah simbol kekayaan pada saat itu, Nabi ingin mengatakan kalau Anda belajar agama, pahalanya lebih besar, lebih tinggi, lebih bernilai daripada Anda mendapatkan simbol kekayaan Anda. Inilah yang dipahami dengan jeli oleh para ulama kita, sehingga mereka tidak ragu untuk habis-habisan dalam mempelajari ilmu agama. Mereka lebih memilih belajar daripada mengerjakan hal-hal yang menambah omset mereka secara sekunder, menambah penghasilan primer mereka. Kenapa? Karena ini lebih berharga. Jangankan belajar akidah ya, yang merupakan prinsip dasar Islam, kita belajar salat sunnah saja, satu salat sunnah, lalu kita amalkan. Misalnya contoh, antum ikut kajian Ustadz Abu Hairan Hafizullah, lalu sepanjang kajian antum tidur, kaget bangunnya di menit ke 40. Pada saat itu beliau menyampaikan tentang sunnah qabliyah subuh, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Lalu antum pulang ke rumah, antum praktekkan di besok paginya. Apa yang antum dapat? Pahala yang lebih berharga daripada qabliyah subuh, dunia dan seisinya. Nabi mengatakan rakaat al-fajri, dua rakaat salat sunnah subuh, itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Itu baru salat sunnah. Jadi anggaplah selama kajian 2 jam gak ada yang nempel, gak ada yang nyangkut kecuali hadis itu saja. Lalu kita amalkan, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagaimana jika kita menyimak dari awal sampai akhir seperti antum semua ini? Lebih berharga dari seluruh harta dunia. Kalau kita bisa biarkan dia pergi begitu saja. Apalagi di Bandung ini ada Ustaz kita, Ustaz Fadil Abu Haidar Hafizullah. Mumpung beliau masih bisa ngajar, pokoknya ambil kesempatan itu. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Bisa jadi kita uzur atau bisa jadi beliau uzur. Manfaatkan benar, karena ini adalah investasi akhirat antum. Ilmu lebih berharga daripada dunia. Kalau kita bisa lembur, kita bisa kerja 8 jam setiap hari, kenapa kita tidak bisa ngaji setiap pekan yang hanya 4 atau 5 jam saja? Pelajari ilmu tersebut, dan kita harus buktikan. Makanya hadirin sekalian, talibul ilmi, penuntut ilmu, adalah istilah yang langsung keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh beberapa imam seperti Al-Baihaqi dalam Syu'abil Iman. Nabi mengatakan, "Man humani la yashba'an." Ada dua kelompok orang yang sangat rakus dan tidak pernah kenyang. Yang pertama apa? Talibul ilmi, penuntut ilmu. Dan yang kedua, talibul dunia, pencinta dunia dan harta. Karena bagi penuntut ilmu, mendapatkan hadis dan sunnah lebih berharga daripada seluruh harta dunia. Ini yang harus kita camkan, dan ini yang dilakukan para ulama kita. Dan mereka rela miskin hadirin untuk mendapatkan ilmu tersebut. Mereka rela menjual apa yang mereka punya. Bayangkan sampai sendal dijual sama Yahya bin Ma'in. Oleh karena itu, ini yang harus kita camkan bersama-sama. Makna yang ketiga yang perlu kita rajut, kita harus kerja keras, bersungguh-sungguh belajar, mencatat, menulis, menghafalkan ilmu yang kita pelajari. Ini adalah konsekuensi makna yang kedua. Kalau kita yakin ilmu lebih berharga daripada harta, maka seharusnya kita lebih memprioritaskan ilmu daripada mencari harta. Makanya minimal semangat kita mencari ilmu itu seperti pencari dunia mencari harta dunia. Karena Nabi yang menyamakan semangat orang muslim dalam mencari ilmu itu seperti pencinta dunia mencari harta dunia. Jadi antum lihat orang-orang yang sangat gila kerja, workaholic kan begitu ya, itu gimana cara kerjanya? Nah begitulah kita dalam mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau mereka workaholic, kita apa? Sunnaholic gitu ya. Jadi intinya semangat belajar. Pencari dunia itu pernah mendengar kata libur apa tidak? Tidak. Makanya tidak ada miliuner itu pensiun dini itu gak ada. Gak ada puas-puasnya. Makanya Nabi mengatakan, "Idza kana li bani Adam wadin min dhahab, labatawa ilaihi lahu thaniyan." Apabila anak Adam memiliki satu lembah yang isinya emas semua, dia akan berhenti di situ? Dia akan bangun rumah peristirahatannya terakhir di sana? Tidak. Dia akan mencari lembah emas yang kedua. Dan kalau dia dapat lembah emas yang kedua, dia berhenti sampai di sana? Tidak juga. Dia akan mencari lembah emas yang ketiga. Lalu apa kata Nabi? Wala yamla'u jawfa bani Adam illa turab. Dan tidak ada yang bisa mengisi perut anak Adam kecuali tanah. Begitu juga penuntut ilmu. Makanya Imam Ahmad ketika ditanya, "Sampai kapan engkau belajar?" Sebagian orang melihat Imam Ahmad sudah tua, sudah beruban, tapi masih memegang pena, masih mencatat, masih mentelaah. Mereka bertanya, "Sampai kapan engkau belajar, Imam Ahmad?" Imam Ahmad mengatakan, "Ma'al mihbarah ilal makbarah." Aku akan tetap pegang pena dan tinta ini sampai aku masuk ke dalam kubur. Sama persis. Karena Nabi menyamakan, dan itulah perasaan para ulama kita. Mereka sangat sungguh-sungguh dalam belajar, dalam datang ke majelis ilmu. Al-Imam Ahmad kalau ngaji itu berangkat di pagi hari. Beliau menjelaskan sebagaimana testimoni yang disampaikan oleh anaknya Abdullah. "Bapakku pernah bercerita bahwa dulu ketika belajar itu pagi-pagi buta sudah siang. sampai harus dicegah sama ibunya. Kata ibunya, sabar wahai Ahmad, hatta yu'adzinan nasu aw yusbihun, tunggu sampai manusia mengumandangkan azan subuh dan masuk pagi hari. Jadi beliau mau berangkat sebelum subuh. Jadi kalau ada kajian di Cipaganti, Imam Ahmad udah pengen berangkat dari rumah sebelum subuh, ibunya nahan. Imam apa kalau sekarang dikira mat sabar dulu mat gitu loh. Imam Ahmad sabar, ya Ahmad, ini belum subuh. Santai dulu, duduk dulu, sarapan dulu, ibu berikan, oh, ibu buatkan teh manis kan begitu ya. Ibu-ibu kan suka begitu. Nanti tunggu subuh dulu, kalau sudah azan subuh silakan berangkat ke kajian. Imam Ahmad tidak mau. Beliau ingin berangkat sebelum subuh. Makanya salah satu ulama nahwu ada yang dinamakan futruk. Apa arti futruk? Itu bukan nama asli, itu nama gelar. Futruk itu hewan yang hanya ada di malam hari. Kenapa dinamakan futruk? Karena saking semangatnya belajar, sebelum subuh dia sudah standby di depan pintu gurunya. Agar ketika gurunya keluar untuk mengerjakan sholat subuh, dia bisa dampingi, dan pada saat itulah dia bisa belajar dan bertanya dengan sepuas hati. Perjalanan dari rumah ke masjid itu diambil kesempatan oleh kutruk untuk mempelajari ilmu gurunya. Karena dia tidak mau bersaing dengan orang-orang lain. Kata dia, kalau saya nanya setelah sholat subuh, itu saya harus bersaing dengan orang-orang lain, gak tenang, gak nyaman. Maka saya memilih waktu sebelum subuh. Karena dilakukan setiap hari, maka beliau dinamakan putru al-imam putru. Barang siapa yang membaca buku-buku nahwu besar seperti Audhul Masalik, maka akan bertemu dengan nama ini. Bayangkan, siapa di antara antum yang sebelum subuh sudah standby di depan rumahnya Ustaz Abu Haidar, siap dengan bolpen catatan. Begitu beliau keluar, langsung ditanya, Ustaz apa hukumnya salat berjamaah? Apa makna la ilaha illallah? Setiap hari demikian. Setiap hari standby di depan pintu gurunya, kutro. Al-Imam Ja'far salah satu murid dari Al-Imam Ali bin Madini, beliau mengatakan, kunna na'khudul majlisa Ali bin Madini waqtal asri an yawma li majlisil ghad. Kami dulu berangkat dan tiba di majlisnya Ali bin Madini di waktu asar untuk kajian besok pagi. Fanaqudu tiwalal lail, lalu kami menunggu di tempat kajian selama satu malam suntuk. Kita nginap di sana. Kenapa? Makhafatan, karena kami khawatir kalau kami datang besok, kami tidak akan dapat tempat strategis di hadapan Ali bin Madini. Lalu Al-Imam Ja'far mengatakan, lalu aku melihat ada seorang kakek-kakek, salah satu murid Ali bin Madini udah kakek-kakek, itu saking takutnya kehilangan tempat yang sangat strategis, maka ia buang air kecil di plastik. Karena kalau dia keluar lagi ke kamar kecil, tempat didudukin orang, takut kehilangan, buang air kecil di plastik. Subhanallah. Ini siapa tadi yang buang air kecil di plastik? Dan bagaimana para ulama? Jadi datangnya H-1. Dan ini benar. Lihat bagaimana kebenaran sabda Nabi SAW disamakan semangat penuntut ilmu dan pencari dunia. Kalau ada final sepak bola di Senayan, itu ngantri tiketnya dari kapan? H-1. Itu H-1 udah pada ngantri di sana. Udah nginep di Gelora Bung Karno. Sama disamakan. Kalau mereka bisa, penuntut ilmu juga bisa. Dan para ulama membuktikan nginap H-1. Yang datang dari kemarin siapa? Jadi kalau kajian Ustaz Abu Haidar, kajiannya hari Jumat ya. Nah, datang hari Kamis. Masya Allah. Luar biasa. Para ulama semangat dalam belajar. Dan mereka tidak pernah menyia-nyiakan waktu, hadirin. Semua waktu digunakan untuk belajar. Sa'id bin Jubair, salah satu murid terbaiknya Abdullah bin Abbas. Dan Abdullah bin Abbas membolehkan Sa'id bin Jubair untuk berfatwa di hadapannya. Sa'id bin Jubair kalau pergi bersama Imam Abdullah bin Abbas, gurunya, kata beliau, aku pernah melakukan safar dari kota Mekah bersama Abdullah bin Abbas, dan aku belajar dari beliau. Beliau menyampaikan hadis Nabi SAW, dan aku catat di pelana tungganganku, karena pada saat itu beliau lagi gak bawa kertas, itu dicatatin di pelana. Hatta usbih fa'aktubuhu. Sampai di pagi hari, begitu sudah sampai, maka aku pindahkan catatan itu ke buku aku tersebut. Jadi gak bawa buku, lagi ngobrol sama Abdul bin Abbas, nanya, tidak mau kehilangan kesempatan dan takut lupa, makanya dicatat. Makanya ini Sa'id bin Jubair masih nyatet, dan nyatetnya di pelana, gak tanggung-tanggung, di pelana tunggangannya. Khawatir lupa. Tapi bagi yang gak khawatir gak usah nyatet, tenang aja. Kan kita gak boleh suudon sama orang. Yang khawatir lupa harus nyatet, kalau gak usah. Jadi yang gak nyatet berarti gak khawatir lupa. Sepakatnya. Kalau Sa'id bin Jubair saja khawatir, bagaimana dengan kita? Lalu begitu tiba di tujuan, beliau pindahkan catatan di pelana tersebut ke buku catatan beliau. Khawatir kehilangan momentum, karena mereka semangat dalam belajar. Para ulama sangat mengefektifkan waktu mereka. Waktu ada daurah masyayikh 2 tahun yang lalu kalau tidak salah, apa 1,5 tahun yang lalu, di mana? Cisarua. Pas pulang dari Puncak ke Jakarta, saya diberi kesempatan mendampingi mereka di satu mobil. Di dalam mobil tersebut ada 2 syekh. Yang pertama Syekh Akram Ziyadah, dan yang kedua Syekh Musa Al-Nasr. Dan kita tahu bersama-sama bahwa Syekh Musa Al-Nasr adalah salah satu ahli dalam ilmu Al-Quran. Itu sepanjang perjalanan Syekh Akram Ziyadah itu meminta kesediaan Syekh Musa Al-Nasr untuk menyimak dan mengkoreksi bacaan Al-Qurannya. Dan tahu surat yang pertama kali beliau baca? Al-Fatihah. Jadi ulama, Syekh mimak dengan ketawaduannya dan berusaha mengefektifkan waktu, meminta Syekh yang lain untuk menyimak bacaan Al-Fatihahnya. Udah bener atau belum? Itu Syekh. Gak malu, gak minder, padahal ada saya di situ. Tapi gak pernah malu, gak jaim, gak membuang waktu. Beliau meminta Syekh Musa untuk menyimak. Kata Syekh Musa, silakan baca. Maka baca Al-Fatihah. Lalu ditanya, ada yang salah apa tidak? Allahu Akbar. Itu Syekh, nanya seperti itu. Kita bukan Syekh, gak pernah menyimakin Al-Fatihah. Pede banget. Jadi harus efektifkan waktu. Dan sepanjang perjalanan lalu beliau membaca beberapa surat, dan kita atau Syekh Musa menyimak sampai tiba di hotel di Jakarta. Jadi hidupnya penuh dengan ilmu. Hidupnya penuh dengan ilmu. Karena harus kerja keras, harus susah, harus belajar. Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi dalam mukaddimah kitab Al-Majmu', buku yang sangat luar biasa dalam ilmu fikih. Imam Syafi'i mengatakan, la yatlubu ahadun hadzal ilma bil mulki wa izzin nafsi fayuflih. Seseorang tidak akan sukses mempelajari ilmu ini dengan kekayaannya dan kenyamanannya. Jadi kalau Anda ingin sukses dalam menuntut ilmu, Anda tidak bisa hidup nyaman. Dikit-dikit istirahat, dikit-dikit istirahat. Dan Anda tidak bisa mengandalkan harta Anda, kata Imam Syafi'i. Gak bisa. Anda harus susah, Anda harus belajar, Anda harus kerja keras. Sebagaimana Imam Nawawi. Imam Nawawi bisa menjadi imam. Beliau pernah mengatakan, "Baqitu sanatain lam adha janbi 'alal ard." Aku pernah tidak tidur secara sengaja selama 2 tahun lamanya. Jadi selama 2 tahun, kalau tidur ketiduran, bukan sengaja tidur merebahkan diri di atas kasur. Selama 2 tahun. Jadi saking semangatnya belajar, itu tidur dalam kondisi duduk. Tidur karena sudah keletihan, baca sampai jam 2 malam, kecapean, tidur. Selama 2 tahun tidak pernah sengaja merebahkan diri di atas kasur. Imam siapa? Imam Nawawi. Subhanallah. 2 tahun. Coba antum, coba di rumah, berapa tahun misalnya? Ini 2 tahun. Makanya kata Imam Syafi'i, enggak mungkin Anda sukses kalau enggak kerja keras. Man talabal ula sahiran layar, kata para ulama. Barang siapa yang ingin mendapatkan kesuksesan, dia harus begadang, dia harus baca, dia harus kerja keras, dia harus belajar. Tidak bisa mendapatkan ilmu secara siap saji atau siap sangkap. Harus baca, baca, baca, dan baca. Dan tidak ada kata terlambat. Al-Iz bin Abdus Salam itu belajarnya ketika sudah dewasa. Ibnu Hazm belajarnya ketika setelah dewasa. Lalu jadi ulama, kenapa? Karena mereka kerja keras. Dan kemiskinan bukanlah alasan untuk tidak berhasil dalam menuntut ilmu agama. Terkadang banyak di antara kita alasannya kemiskinan, alasannya tidak mampu. Tidak, tidak semua orang atau tidak semua ulama itu kaya. Ada juga ulama yang miskin. Imam Syafi'i miskin. Makanya apa kata Imam Syafi'i? Imam Syafi'i memberikan testimoni sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abdul Barr dalam Jami' Bayan dan Ilmi wa Fadli. Kata Imam Syafi'i, dahulu ketika aku belajar, aku dimasukkan ibuku ke katatib. Kalau di sini mungkin TPA lah, tempat belajar baca Al-Qur'an. Dan ibuku tidak punya uang untuk membayar guru-guruku. Dan ibuku tidak punya uang untuk membelikan buku tulis untukku. Bayangkan, buku tulis harganya berapa, hadirin? Hah? Buku tulis di Bandung harganya berapa? Hah? Yang punya warung di sini siapa? Hah? Buku tulis berapa? Paling 3.000 ya. Itu ibunya Imam Syafi'i enggak punya uang 3.000 rupiah untuk beli buku. Akhirnya apa yang terjadi? Maka aku ambil tulang belulang lalu aku catat ilmu tersebut di tulang tersebut. Dalam riwayat pelepah-pelepah lalu aku tulis di pelepah tersebut. Enggak ada alasan untuk tidak belajar. Tidak ada alasan untuk tidak mencatat. Tidak ada alasan untuk tidak menghafal. Itu para ulama kita. Harus ada usaha. Al-Imam Al-Baji, Abu Khalid, Abu Walid Al-Baji, salah satu madhab Syafi'i, salah satu ulama madhab Maliki. Lawan diskusinya Ibnu Hazm. Apa profesinya? Satpam, penjaga malam, hansip. Makanya setiap beliau berdebat atau berdiskusi ilmiah dengan Ibnu Hazm, beliau mengatakan, fa'dzurni fa inna aktsara mutala'ati ala sirajil hurras. Mohon maaf ya kalau saya salah, wajar karena selama ini saya belajarnya di bawah lampu-lampu malam. Jadi sambil jaga, sambil ngeronda bawa buku. Jadi belajarnya di bawah penerangan lampu-lampu malam. Itu para ulama. Jadi enggak ada alasan untuk tidak belajar. Walaupun dia miskin, walaupun enggak punya uang, walaupun harus sambilan, walaupun harus bekerja, antum ambil buku saku atau baca. Antum punya buku saku dikir sambil kerja atau hafalkan dikir-dikir tersebut. Apa yang menjadi kendala? Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, para ulama tidak pernah menjadikan kondisinya sebagai alasan untuk maju. Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Harus semangat belajar, semangat mencatat, semangat menulis, semangat mengulang kembali, semangat datang ke majelis taklim. Mumpung ada, antum dikasih nikmat yang luar biasa di sisi oleh Allah. Ada ustaz mengajarkan antum di kota ini, ada majelis taklim yang dikaji secara rutin. Kalau antum tidak manfaatkan, maka antum dan kita semua tidak bersyukur kepada Allah. Karena ini nikmat, dan nikmat harus disyukuri, dan salah satunya kita datang dengan semangat. Ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, makna yang berikutnya. Anda jam berapa? 12 pas. Sesi materi sampai jam berapa? Makna yang berikutnya, beradab dan berakhlak di hadapan guru kita dan ahli ilmu. Ini makna yang sangat dijunjung tinggi oleh para ulama dan harus kita rajut. Para ulama punya adab terhadap guru-guru mereka. Ibnu Abbas apabila melihat Zaid bin Thabit datang, kita tahu Zaid bin Thabit lebih senior daripada Abdullah bin Abbas. Apa yang beliau lakukan? Beliau langsung ambil tali kekang kuda atau tunggangan Zaid bin Thabit, lalu dituntun. Kata Zaid bin Thabit, biarkan begitu saja, aku bisa memarkirkan kuda ini sendiri, atau aku bisa memarkirkan unta ini sendiri, tidak perlu diarahkan. Jadi kalau kita sekarang, Pak, seperti apa ya? Kalau kita sekarang seperti apa? Seperti vale. Ah, itu. Udah, antum keluar aja, nanti ane parkirkan. Jadi kalau sekarang mungkin seperti vale. Bukan hanya diparkirkan, enggak hanya terus-terus saja, ini benar-benar dituntun. Dan Abdullah bin Abbas yang langsung mengerjakannya, padahal beliau punya orang. Kan beliau adalah orang terhormat pada saat itu. Tapi beliau tidak suruh murid-muridnya, beliau tidak suruh bawahannya, beliau langsung mengambil tali kekangnya dan menuntun tunggangan Zaid bin Thabit. Ketika Zaid bin Thabit menolak, lihat bagaimana Zaid bin Thabit tidak mau diputuskan, tidak mau menyusahkan orang lain. Makanya kata Zaid bin Thabit, enggak usah. Apa kata Abdullah bin Abbas? Kata Abdullah bin Abbas, hakadha umirna an naf'ala bi ulama'ina. Beginilah kami diperintahkan oleh Nabi untuk menyikapi ulama-ulama kami. Beginilah kami diperintah oleh Nabi untuk menghargai, beradab kepada ahli ilmu kami, kepada guru-guru kami. Jadi ini adalah sunnah Nabi yang harus dicamkan baik-baik oleh para penuntut ilmu. Kita tidak akan mendapatkan ilmu yang berkah kalau kita tidak beradab di hadapan ahli ilmu, khususnya guru kita. Inilah kunci sukses menuntut ilmu sebagaimana dikatakan Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam Muqaddimah Al-Majmu'. Imam Nawawi membawakan ucapan Syafi'i ini. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu mengatakan, "Walakin man talabahu بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح." Barang siapa yang menuntut ilmu dengan merendahkan jiwa dan dirinya, dia harus tawadhu, dia tidak boleh sombong, dia harus rendah hati, tidak boleh congkak. Jadi ini kunci yang pertama. Barang siapa yang menuntut ilmu dengan merendahkan dirinya, artinya tidak sombong, tidak congkak. Kunci yang kedua, wadhiqil aish, dan benar-benar totalitas sehingga dia sengsara ketika belajar, dalam tanda kutip. Artinya memang semua dikorbankan, waktu dikorbankan, istirahat dikorbankan, seakan-akan dia hidup dalam kesusahan, padahal tidak, karena dia menikmati hal tersebut. Kunci yang ketiga, wa khidmatil ulama, punya sikap melayani para ulama, punya sikap melayani para ahli ilmu, maka dia akan sukses, kata Imam Syafi'i. Dia akan sukses. Dan itu yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Padahal beliau juga ulama, beliau adalah pakar tafsir nomor satu, tapi Zaid bin Thabit lebih senior, Zaid bin Thabit lebih tua. Maka sebagai bentuk khidmah beliau, begitu Zaid bin Thabit datang, langsung tunggangannya diantarkan dan dituntun, langsung disupiri. Karena itu adab kepada ahli ilmu, adab kepada orang yang telah memberikan ilmu kepada kita, yang lebih, yang sudah berjasa menyebarkan ilmu kepada masyarakat. Kita harus punya wala kepada mereka, kita harus punya loyalitas kepada mereka. Makanya Muhammad bin Mukhtar Ash-Shinqiti, salah satu, beliau mengatakan, seorang murid tidak akan bisa membalas kebaikan gurunya walaupun telah memberikan apapun juga. Tidak akan bisa. Kalau sekali kita belajar misalnya makna la ilaha illallah kepada seorang guru, antum dan saya tidak akan bisa membayar jasa guru tersebut walaupun kita kasih harta dunia sebanyak apapun, walaupun kita kasih fasilitas sebanyak apapun. Karena kenapa? Karena mana yang lebih utama? La ilaha illallah apa dunia? La ilaha illallah. Salat apa dunia? Salat. Dia telah menjelaskan kepada kita tentang salat, memberikan ilmu tentang salat. Tidak ada yang bisa kita balas kecuali kita berusaha semaksimal mungkin untuk beradab kepada mereka. Makanya Syekh Syinqiti mengatakan, kita tidak akan bisa membalas kebaikan guru kita kecuali kita mengajarkan hal yang sama kepada beliau. Itu baru bisa dibalas. Maka kesepar satu sama. Jadi kalau kita diajarkan rukun la ilaha illallah, antum harus ajarkan beliau juga rukun la ilaha illallah. Selama antum gak ajarkan, maka skor tidak akan sama. Karena yang bisa menyamakan nilai la ilaha illallah adalah la ilaha illallah. Yang bisa menyamakan nilai sholat adalah sholat lagi. Yang bisa menyaingi nilai puasa, ya puasa. Selama kita tidak ajarkan guru atau ulama tersebut, maka kita tidak akan bisa membalas jasa-jasanya. Jadi kalau antum mendengar kajian dari Syekh Utsaimin tentang masalah sholat, antum tidak akan bisa membalas jasa Syekh Utsaimin kecuali antum ajarkan sholat kepada Syekh Utsaimin. Siapa yang bisa ngajarin sholat ke Syekh Utsaimin? Syekh, ana mau ajarin sholat nih Syekh. Bisa? Gak bisa. Antum mau kasih mobil, mau kasih rumah kepada beliau, gak bisa balas jasa beliau. Karena beliau kasih akhirat kepada antum, antum kasih dunia. Beliau kasih akhirat kepada kita, kita kasih salah satu sayap nyamuk, itu pun di bawah salah satu sayap nyamuk, gak sepantar. Dan mereka gak minta apa-apa dari kita. Para ulama kita, para guru-guru kita tidak pamrih, tidak minta, tapi kita harus punya adab kepada mereka. Kita semua, baik yang berbicara pun mendengarkan, kita semua sama-sama murid dari para guru-guru kita, dari para ulama kita, daripada masyayikh kita. Kita harus beradab di hadapan mereka sebagaimana Abdullah bin Abbas beradab di hadapan Zaid bin Thabit, pada beliau pakar tafsir nomor wahid, tapi begitu melihat seniornya, maka beliau menuntun tunggangan seniornya tersebut. Ada kisah yang menarik dari Hisham bin Ammar ad-Damashqi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Hisham bin Ammar ad-Damashqi, kita tahu untuk sampai ke kajian Imam Malik dari Damaskus, maka beliau harus, atau bapak beliau harus menjual rumahnya. Apa yang terjadi? Anak muda ini, karena pada saat itu beliau masih muda, dan Hisham pada akhirnya jadi syekhnya Bukhari, syekhnya Imam Abu Daud, syekhnya Imam Nasa'i. Tapi pada saat ngaji dengan Imam Malik masih muda. Yang namanya anak muda, apalagi baru ngaji, melakukan kesalahan. Apa yang terjadi? Imam Malik memerintahkan muridnya untuk memukul Hisham sebanyak 15 kali dalam riwayat. Berapa kali? 15 kali. Coba bayangkan, antum ngaji ke seorang ustaz, antum buat salah, dipukul 15 kali. Kira-kira marah gak? Coba jujur aja, dari lubuk hati yang paling dalam. Marah gak? Marah. Apa yang antum melakukan? gak mau datang lagi ke kajian ustaz itu, gak punya adab, gak punya akhlak dan seterusnya, lupa kebaikannya, lupa jasa-jasanya. Apa yang dilakukan oleh Hisham bin Ammar ini harus kita renungkan, karena mungkin terjadi miskomunikasi antara kita dan guru kita, terjadi kesalahpahaman atau guru kita khilaf kepada kita. Seperti Imam Malik, dia khilaf, dia pukul Hisham 15 kali. Apa kata Hisham? Qad dhalamtani. Wahai Imam Malik, wahai guru, kok engkau telah mendzalimi diriku. Hisham fair, Hisham gentle, gak kabur, gak ngambek, tapi bicara di depan. Engkau telah mendzalimi diriku. Dharabtani 15 dirham bighairi jurmin. Engkau telah memukulku sebanyak 15 kali tanpa dosa sedikit pun juga. Anggaplah saya salah, tapi kan enggak pantas dipukul 15 kali. La aj'aluka fi hillin. Aku tidak halalkan dan aku akan tuntut sampai hari kiamat. Masyaallah. Ini gurunya sendiri. Kok tegas banget. Kita bisa memahami perasaan Hisham, karena untuk duduk di kajian Imam Malik modalnya berapa? Satu rumah. Bayangkan antum udah jual rumah sampai kajian digebukin, kira-kira perasaannya gimana? Ya sakit lah, dipukulin 15 kali. Kata Hisham, la aja'aluka fi hillin, aku tidak halalkan, aku akan tuntut. Faqala Malik, fama kafaratuhu. Maka berkata Imam Malik, kalau begitu apa kafaratnya? Apa kompensasinya? Lihat bagaimana Imam Malik pun kesatria. Beliau gak ngeles, beliau tidak mempertahankan egonya sebagai seorang guru, beliau tidak sombong, beliau tidak congkak, beliau sadar kekeliruan dan kekhilafannya. Kalau beliau sombong, beliau kan ulama besar pada saat itu, imam Darul Hijrah, imamnya kota Madinah. Kalau beliau mau, beliau tinggal katakan, kalau anda tidak suka, cari kajian lain, gak perlu datang ke kajian saya. Apa ruginya kehilangan satu anak muda yang belum jadi ulama pada saat itu? Gak ada ruginya bagi Imam Malik. Murid-muridnya banyak, para masyayikh, para ulama besar. Tapi beliau tawadhu dan beliau mengatakan, fama kafaratuhu, apa kafaratnya? Apa kata Hisham? Kalau antum jadi Hisham, antum minta apa? Mobil, traktir bubur ayam. Kafaratuhu an tuhadditsani bi 15 haditha. Kafaratnya, ajarkan aku 15 hadis. Satu hadis untuk satu pukulan. Karena 15 kali pukulan berarti berapa hadis? 15 hadis. Fahaddathani bi 15 haditha. Maka Imam Malik pun mengajarkan Hisham 15 hadis. Setelah selesai genap 15, faqultu lahu. Maka Hisham berkata kepada Imam Malik, zidni atau zid minal darab wa zid fil hadis. Wahai guruku, silakan pukul diriku sekali atau 15 kali lagi, biar aku bisa nambah belajar kepada diriku. Allah. Silakan pukul lagi. Karena setiap kau pukul, aku nuntut satu hadis. Pukul lagi, satu hadis lagi. Pukul lagi, satu hadis lagi. Pukul lagi, satu hadis. Fadhahika Malik. Maka Imam Malik pun tertawa dan berkata, indah, mudah pulang ke rumah, besok kita ketemu lagi. Itu baru adab. Gak ngambek, gak kabur, tidak menyingkir. Guru kita mungkin khilaf, tapi kalau kita lihat kekhilafannya dengan jasa-jasanya, itu gak sebanding. Saya ingin bertanya kepada antum, ada orang kasih antum 500 juta, lalu bulan depannya dia khilaf, dia cela antum atau caci maki antum, kira-kira antum maafkan tidak? Hah? Maafkan gak? Dia khilaf, dia, antum tahu dia orang baik, dia kasih antum 500 juta, sebulan kemudian khilaf. Bedakan ya, orang jahat dengan orang baik khilaf, lalu dia caci maki kita, kita maafkan? Maafkan gak? Maafkan, kenapa? 500 juta. Iya kan? Oh, dia orang baik, mungkin khilaf, kasih uzur. Tapi guru kita, kita tutup pintu maaf kita. Gak sebanding. Kalau orang kasih dunia, kita maafkan. Ini ada orang kasih akhirat, kita gak bayar. Beliau kasih kita secara gratis. tidak kasih tarif dan seterusnya. Lalu ada satu dua kekeliruan, kita tutup pintu maaf kita kepada beliau. Ini enggak adil, ini tidak fair, ini tidak bersyukur kepada Allah lalu bersyukur kepada manusia. Sekali lagi, kesalahan guru kita atau kekhilafan mereka, kalau mereka lakukan, itu tidak sebanding dengan apa yang telah mereka lakukan kepada kita. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Ana lakum bimanzilatil walid u'allimukum. Kata Nabi SAW, aku ini kedudukannya seperti ayah kalian, aku mengajarkan agama kepada kalian. Jadi kata Nabi, aku ini seperti ayah kalian. Kenapa? Karena aku ajarkan kalian la ilaha illallah, aku ajarkan kalian akidah, aku ajarkan kalian tauhid, aku ajarkan kalian sholat. Lalu begitu perlakuan kita terhadap pengajar agama kita yang disamakan oleh Nabi dengan seorang ayah yang mengajarkan putranya bagaimana menjalani kehidupan. Jadi kalau misalnya guru kita melakukan kesalahan, sampaikan di hadapannya, kasih nasihat dengan cara hikmah sebagaimana Hisham memberikan menyampaikan perasaannya di hadapan Imam Malik, dan lihat bagaimana cintanya Hisham terhadap ilmu. Ini baru penuntut ilmu sejati. Begitu didzalimi, dia gunakan momentum ini untuk belajar hadis dari Imam Malik. Karena kalau tidak dengan cara seperti ini, susah pemuda seperti dia bisa mendapatkan perhatian khusus di majelis besar Imam Malik. Karena majelis Imam Malik dihuni oleh ulama-ulama besar pada saat itu. Nah, ini kesempatan. Mumpung dipukul 15 kali, saya minta 15 hadis. Nah, ini yang harus kita contoh. Antum dikecewakan oleh Ustaz Antum, minta dia ajarkan Arba'in Nawawiyah. Ustaz Ana enggak ridho, ajarkan Ana Arba'in Nawawiyah. Kan enak begitu. Daripada marah, enggak mau datang lagi. Daripada ngambek, mendingan demikian. Dan itu terbukti bagaimana cinta kita kepada ilmu. Harus punya adab. Harus punya akhlak, khususnya kepada ulama, kepada guru-guru kita. Jangan sampai justru kita mencela mereka, menggibahi mereka. Kita tahu kaidah para ulama, luhumul ulama masmumah. Dagingnya para ulama, dagingnya para ahli ilmu beracun. Artinya apa? Menggibahi seorang muslim, apa maknanya? Sama saja memakan bangkai. Nah, kalau yang kita gibahi ulama, kalau yang kita gibahi masyayikh kita, kalau yang kita gibahi guru kita, maka bukan hanya bangkai, tapi bangkai yang beracun, dan kita akan hancur di dunia dan di akhirat. Kita harus beradab kepada guru-guru kita. Dan beradab bukan fanatik buta, beradab bukan membenarkan semua ucapannya atau asal bapak senang, tidak. Tapi harus dengan adab, harus dengan akhlak, harus dengan kesantunan. Beliau punya jasa besar kepada diri kita, dan ini yang dilakukan para ulama kita. Sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan, kalian tidak akan bisa sukses dalam ilmu sampai kalian berkhidmat kepada para ulama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala, makna yang terakhir yang bisa kita rajut pada kesempatan kali ini adalah mengamalkan ilmu tersebut. Ilmu harus kita amalkan. Sufyan ats-Tsauri pernah mengatakan, innama yutlabul ilmu liyuttaqallahu bih. Sesungguhnya ilmu itu dipelajari untuk kita gunakan dalam rangka bertakwa kepada Allah. Bukan untuk hebat-hebatan, bukan untuk menang-menangan, bukan untuk menyombongkan diri di hadapan orang lain. Namun kita pelajari ilmu, kita buka tafsir, kita bahas hadis, kita pelajari kitab tauhid untuk bertakwa kepada Allah, untuk diamalkan. Makanya Ali bin Madini pernah memberikan nasihat, innama nukila ilaina hadhil ahaditsu linasta'milaha la linata'ajjaba biha. Sesungguhnya para ulama menyampaikan hadis-hadis itu kepada kita untuk kita amalkan, untuk kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, bukan membuat kita jadi ujub, bukan membuat kita jadi sombong. Hafal ratusan hadis, hafal ribuan hadis, jadi penuntut ilmu senior, Kalau ngaji selalu tepat waktu, tidak pernah terlambat, lalu kita remehkan orang-orang yang terlambat, tidak demikian. Ilmu itu disampaikan kepada kita oleh lisan-lisan ustaz-ustaz kita, guru-guru kita, agar kita amalkan dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah, Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, "Ma balaghani an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Tidak ada satupun hadis yang sampai kepada diriku dari Nabi sallallahu alaihi wasallam illa waqad amiltu bihi walau marrah. Kecuali aku telah amalkan walaupun hanya sekali saja. Jadi seluruh hadis yang didengar oleh Sufyan Ats-Tsauri itu sudah diamalkan semuanya. Walaupun hanya satu kali. Maksudnya hanya satu kali amalan-amalan sunnah, bukan amalan wajib yang harus kontinu. Oh kalau kayak gitu saya juga mau Ustaz, salat subuhnya satu kali aja seumur hidup. Ya bukan. Kalau yang wajib dan harus kontinu, kerjakanlah secara kontinu. Tapi kalau misal amalan sunnah dan berat, maka paling tidak sekali saja kita amalkan seumur hidup. Sekali saja kita amalkan. Makanya Al-Imam Al-Mula'i mengatakan, afal man sami'a, barang siapa yang mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyamal bihi law kana marrah yakun, atau falyamal bihi yakun min ahliha walau kana marrah. Barang siapa yang mendengar sebuah hadis, amalkan hadis tersebut walaupun sekali saja, maka Anda akan tercatat sebagai orang yang mengamalkannya di sisi Allah. Maka Anda akan tercatat sebagai ahlinya. Kan ahli tahajud, ahli witir, ahli qiyamul lail, ahli Quran. Amalkan sekali saja, maka engkau akan tercatat sebagai ahlinya. Makanya ada sebuah statement yang sangat mengagumkan dari Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan, "Ma katabtu haditsan illa waqad amiltu bih." Aku tidak pernah mencatat atau menulis sebuah hadis kecuali telah aku amalkan. Kecuali aku telah apa? Amalkan. Jadi Imam Ahmad tidak pernah menulis sebuah hadis kecuali telah beliau amalkan. Saya ingin bertanya, Imam Ahmad punya buku hadis apa tidak? Musnad Imam Ahmad, berapa jumlah hadis di sana? Di atas 27.000 hadis. Allah. Jadi kalau kita sinkronkan dengan ucapan beliau, semua hadis yang ada di Musnad Imam Ahmad telah beliau amalkan. Jika hadis itu sahih, ribuan yang mereka sudah amalkan. Sekarang berapa hadis yang sudah kita amalkan? Sampai-sampai kata Imam Ahmad, aku mendapatkan riwayat bahwa Nabi pernah dibekam dan memberikan uang 1 dinar kepada Abu Thayyibah, tukang bekamnya. Maka setelah itu aku kumpulkan uang, lalu aku berbekam dan aku berikan tukang bekam 1 dinar. Hanya ingin mengamalkan riwayat tersebut. Bayangkan. Saya ingin bertanya, ada sunnahnya tidak memberikan pemberian kepada tukang bekam? Gak ada. Nabi kasih 1 dinar bukan berarti sunnahnya harus dikasih 1 dinar. Tapi ini kedermawanan Nabi saja. Tapi bagi para ulama itu hal penting bagi mereka, dan mereka tidak mau meninggalkan kesempatan tersebut. 1 dinar itu berapa? Tadi 4,25 gram emas. Berarti berapa? 2 juta setengah. Iya tidak? Kurang lebih 2 juta setengah. Siapa yang pernah berbekam dan kasih 2 juta setengah kepada tukang bekam? Itu kita jadi tukang bekam semua. Kalau sekali bekam 2,5 juta. Iya kan, lumayan. Bayangkan, Imam Ahmad kasih 2,5 juta kepada tukang bekam. Subhanallah. Jadi diamalkan walaupun sekali. Dapat hadis tentang qiyamul lail diamalkan. Dapat hadis tentang tersenyum diamalkan. Dapat hadis tentang sebuah zikir diamalkan. Amalkan, amalkan, amalkan. Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Muwaffaqah, beliau mengatakan bahwa tidak ada satupun dalil yang memuji ilmu agama jika tidak diamalkan. Jadi tidak ada satupun dalil dalam Al-Quran dan hadis yang memuji ilmu yang tidak kita amalkan. Karena seluruh dalil-dalil yang berbicara tentang keutamaan ilmu itu kalau diamalkan atau berusaha untuk diamalkan. Makanya ulama mengatakan menuntut ilmu agama itu bukan ibadah yang independen, bukan ibadah yang mustaqillah. Dia akan menjadi ibadah di sisi Allah kalau saat kita mempelajarinya kita punya tekad untuk mengamalkannya. Maka itu amalkan ilmu kita tersebut. Itulah makna yang keberapa? Mana yang keberapa? Yang kelima yang bisa kita lanjut, dan saya rasa cukup sampai di sini sesi materi kita. Dan semoga bermanfaat, khususnya bagi yang berbicara sebelum yang mendengarkan. Kita masih ada waktu dan kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh minta Bukhari di lalap gak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa nasihat Ustaz bagi penuntut ilmu yang kebelet pengen nikah? Bahasanya dalam banget ya, kebelet. Dan calonnya sudah ada. Apakah dia nikah atau talabul ilmi sambil nikah? Jazakallahu khairan. Kita bisa lagi. Iya. Apa yang harus dilakukan? Kaidah usul mengatakan, kaidah usul fikih mengatakan al-jam'u aula min at-tarjihi in amkan. Mengerjakan semua dalil atau menggabungkan semua dalil itu lebih diutamakan daripada memilih satu dalil lalu meninggalkan dalil tersebut. Artinya, nikah itu jelas ada dalilnya. Menuntut ilmu ada dalilnya. Maka selama bisa disatukan, kenapa harus dipilih? Maka poin yang pertama atau prioritas pertama ngaji sambil nikah atau nikah sambil ngaji. Nikah sambil ngaji. Dan pokoknya ngaji dan nikah harus dilaksanakan kalau bisa. Dan itu yang dilakukan banyak para ulama. Tidak, pernikahan tidak menghambat sebuah usaha untuk menuntut ilmu agama, asal semuanya benar-benar dipersiapkan dan calonnya benar-benar mendukung kita menuntut ilmu agama. Itu yang pertama. Jadi kalau bisa digabungkan, digabungkan. Kalau tidak bisa digabungkan, lihat kondisi pernikahan. Apa hukum nikah bagi seseorang? Sebagian ulama mengatakan kalau memang dia potensial untuk jadi dan dia bisa fokus belajar, dan kalau dia nikah akan mengurangi porsinya untuk belajar, tidak ada masalah diakhirkan pernikahan tersebut. Tapi kan pertanyaan ini kan kalau kebelet ya, ini udah kebelet, udah darurat. Oleh karena itu, walau talak misal, kalau sudah kebelet pengen nikah, dan kalau tidak nikah juga kita jatuh ke dalam hal yang haram, maka nikahlah, tapi jangan lupa setelah pernikahan kita tetap ngaji bersama istri kita atau bersama suami kita. Iya, wallahu ta'ala. Karena sudah kebelet. Bagaimana menyeimbangkan antara ilmu agama dan dunia? Iya, terima kasih. Saya masih ragu tentang orang yang bisa menyeimbangkan ilmu agama dan ilmu dunia. Yang namanya seimbang kan 50-50 ya. Jadi kalau orang banyak bilang dunia 50%, akhirat 50%. Memangnya ada yang bisa seperti itu? Jadi kalau 50%, kita cari dunia 12 jam, kita nyari akhirat juga 12 jam. Maka itu 50-50. Siapa yang bisa beribadah 12 jam sehari? Gak ada. Jadi orang yang membuat slogan ini pun gak akan bisa membagi dunia akhirat 50-50. Oleh karena itu kembali saja kepada konsep kita, wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Akhirat itu lebih panjang daripada dunia. Hadirin sekalian, berapa usia Nabi saat beliau meninggal dunia? 63 tahun. Berapa usia Nabi di alam barzakh sampai hari ini? Kalau kita tarik garis lurus sampai ke tahun Hijriah, maka sekarang hari ini berapa Hijriah? 1400? Khilaf lagi. Oh, khilaf lagi ya. 1400. Tiga berapa? 35. Nabi meninggal 10 tahun setelah Hijrah. Maka usia beliau di alam kubur 1425 tahun. Bayangkan ini manusia terbaik di dalam kubur 1425 tahun. Kira-kira kalau yang satu 63 tahun, yang kedua fasenya 1425 tahun. Sampai tahun ini ya, tahun depan berubah lagi. Maka apakah layak kalau bekalnya sama dan seimbang? Antum mau pergi ke Singapura, lalu besoknya mau pergi ke Eropa, kira-kira bekalnya sama atau tidak? Beda. Ke Eropa lebih banyak bekalnya. Kenapa? Karena lebih panjang. Adapun Singapura dekat. Oleh karena itu ini yang perlu kita catat. Allah terbesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana agar ilmu yang telah kita pelajari tidak mudah lupa? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lupa adalah manusiawi. Kalau tidak mau lupa, jangan menghafal. Makanya kita kan jarang lupa karena enggak ada yang kita hafal. Beda. Beda para ulama hafalannya banyak. Karena antum lupa Sahih Bukhari enggak? Enggak, Anda enggak lupa. Iya, karena enggak pernah ngapalin Sahih Bukhari. Bagaimana bisa lupa Sahih Bukhari? Orang diapalin saja enggak. Jadi, pertama lupa itu manusiawi. Imam Bukhari pernah mengatakan bahwa tips untuk tidak lupa, mudawamatun nazar ila kutub. Sering baca maka kita tidak akan atau kita akan memperjauh jarak frekuensi lupa tersebut. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya kalau bicara program bagaimana hafalan yang baik itu panjang ya. Tetapi paling tidak untuk pertanyaan singkat seperti ini, yang pertama hendaknya kita lagi-lagi kita akui lupa itu manusiawi dan jangan kita mundur kalau kita suka lupa. Karena yang dinilai adalah usaha kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau memang daya ingat kita durasinya hanya 3 hari, setiap hari keempat lupa, ya sudah, rutinkan hafalan seperti itu saja. Maka kita sudah mengamalkan firman Allah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Kita kan enggak diwajibkan menghafal Al-Qur'an kecuali Al-Fatihah misalnya, atau kita tidak diwajibkan menghafal hadis, tapi kita diwajibkan bertakwa kepada Allah semampu kita. Kita dan salah satunya adalah berusaha menghafal semampu kita. Maksimalkan hafalan kita atau otak yang Allah berikan kepada kita untuk menghafal kitabullah dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk meminimalisasikan lupa tersebut, jaga diri kita dari maksiat. Karena kita tahu bagaimana kejadian yang dialami oleh Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i mengatakan syakautu ila waqi su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Aku curhat kepada Imam Waqi tentang buruknya hafalanku. Lalu beliau memberikan nasihat untuk meninggalkan kemaksiatan dan menyatakan bahwa sesungguhnya ilmu itu cahaya, wa nurullahi la yu'ta li 'asi, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada pelaku kemaksiatan. Apa yang dilakukan Imam Syafi'i sehingga hafalannya sedikit terganggu? Beliau enggak sengaja melihat betis wanita. Baru betis loh. Dan tidak sengaja. Catat baik-baik, tidak sengaja dan hanya betis. Gimana dengan kondisi kita pada hari ini? Bukan hanya betis yang bukan sekarang harus kita lihat. Atau enggak mungkin godul basar ketika nyetir motor, kan enggak mungkin nabrak. Kan begitu, dan sekarang pemandangan begitu semua. Ya wajar hafalannya enggak kayak para ulama. Karena depan salah. Godul basar menundukkan pandangan bahaya juga. Kan begitu. Menunduk yang melihat bisa jadi lebih parah. Ke atas parah juga. Jadi memang serba salah hidup di zaman fitnah ini. Oleh karena itu paling tidak kita berusaha mengecilkan angka kemaksiatan. Terus yang ketiga, doa kepada Allah, ud'uni astajib lakum, minta kepada diriku maka aku akan kabulkan, dalam surat Ghafir ayat 60. Jadi sekali lagi, minta hafalan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian para ulama seperti Imam Hakim itu minum air zam-zam lalu berdoa. Karena kan Nabi mengatakan ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam itu tergantung niat orang yang meminumnya. Jadi minum air zam-zam, minta hafalan yang kuat. Lalu yang terakhir, punya program hafalan. Jadi perlunya program hafalan. Dan bicara program terlalu panjang, mungkin bisa dijelaskan oleh ustaz lain atau bisa dikonsultasikan di luar forum, atau bisa ditanyakan juga kepada ustaz kita, Ustaz Al-Fadil, Ustaz Abu Haidar. Intinya kita punya program dan itu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Allahu ta'ala bismillah. Pendengar Roja Bandung, Ummu Salamah di Pastur, ya. Antara anak kami usia 5 tahun, cita-citanya ingin jadi dokter. Apa yang harus kami lakukan? Apa kami harus memfasilitasi cita-citanya atau diarahkan untuk menuntut ilmu agama saja sepenuhnya? Di sisi lain dia sedang gemar atau cemas sih baca Al-Quran dan terjemahannya. Gemar ya? Gemar. Ya, terima kasih jazakallahu kepada Ummu Salamah atas pertanyaannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tidak ada dalil kita harus memondokkan semua anak-anak kita atau masuk ke sekolah agama yang intensif. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi mengatakan al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dhum ba'dha. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu ibarat satu bangunan yang saling melengkapi di antara mereka. Hadirin sekalian, saya ingin bertanya, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ingin membangun sebuah bangunan rumah atau tempat tinggal dan bahan bakunya hanya baja ringan, kira-kira jadi rumah tidak? Tidak. Modalnya hanya pasir, jadi rumah? Tidak. Kecuali kalau buatnya di anyer atau carita, istana pasir. Tapi kalau ingin bangun rumah beneran, gak akan jadi. Ini sebuah analogi yang sangat indah dari Nabi SAW, yang menunjukkan bahwa umat Islam harus menempati setiap pos strategis dan saling berkolaborasi, berjalan bersamaan secara paralel dan dinamis. Tidak semua jadi ustaz atau tidak semua masuk pondok. Harus ada yang menjadi dokter. Kalau gak ada yang jadi dokter, siap kita mau pergi kemana ketika anak kita sakit? Contohnya misalnya harus ada kaum muslimat yang jadi dokter kandungan. Kalau tidak ada, bagaimana kita bisa mengantarkan istri kita atau anak kita yang sedang hamil? Harus ada, sehingga dokter laki-laki dipegang laki-laki muslim dan dokter wanita dipegang oleh dokter wanita muslimah. Harus ada di antara kita yang ahli nuklir, ahli fisika, ahli ekonomi, birokrat, yang takut kepada Allah dan seterusnya. Sebagaimana sebuah bangunan, harus ada yang berfungsi sebagai pasir, harus ada yang berfungsi sebagai baja ringan, harus ada yang berfungsi sebagai semen, harus ada yang berfungsi sebagai air, harus ada yang berfungsi sebagai batu bata, harus ada yang berfungsi sebagai genteng, harus ada yang berfungsi sebagai batu kali. Maka jika semuanya sudah lengkap, jadilah sebuah bangunan. Dan inilah kehidupan para sahabat radhiyallahu taala anhu. Tidak semua jadi pakar tafsir. Ada pakar tafsir seperti Ibnu Abbas, ada pakar fikih seperti Mu'adz bin Jabal, ada yang paling banyak meriwayatkan hadis seperti Abu Hurairah. Ada panglima perang seperti Khalid bin Walid atau Usama bin Zaid, semua menempati pos-posnya. Ada yang pakar semuanya termasuk pakar budaya seperti Abu Bakar As-Siddiq. Jadi semuanya menempati pos-pos strategis. Tidak bisa kita paksakan seluruh anak-anak kita masuk ke pondok pesantren, sebagaimana tidak mungkin kita biarkan pondok pesantren itu sepi dari santri karena tidak ada yang masuk ke sana. Jadi harus ada yang belajar agama, harus ada yang belajar kedokteran, harus ada yang mempelajari struktur bangunan, harus ada yang mempelajari kimia, matematika dan seterusnya. Yashuddu ba'duhum ba'dhan. Jadi masuk pesantren itu bukan tren. Oh, anaknya Pak Fulan sudah masuk pesantren, masa anak kita enggak masuk sih, mah udah masukin aja. Biar stres-stres deh, mending masuk dulu. Biar keren kalau ditanya orang. Enggak bisa bilang demikian. Jadi lihat potensi, lihat kecenderungan, lihat bakat, lihat keinginan dan kesiapan mental anak kita. Lalu konsultasikan dengan seorang ahli ilmu atau ustaz, salat istikharah, lalu buat keputusan yang tepat. Wallahu a'lam. Mohon dijelaskan buku-buku ulama apa yang wajib dipelajari khususnya bagi pemula dalam menuntut ilmu. Ya. Terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sangat penting dalam kajian tentang ilmu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, banyak orang yang ngaji tapi tidak tahu apa yang harus ia pelajari, apa yang harus ia prioritaskan, bagaimana kurikulum atau konsep sebuah pengajian. Padahal Allah sudah jelaskan dalam surat Ali Imran ayat 79, ya, coba dicek Ali Imran 79. Allah berfirman, walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian orang-orang rabbani ketika kalian mengajarkan Al-Qur'an dan ketika kalian belajar Al-Qur'an. Jadi ini konsep dalam Islam. Kalau ingin ngaji, ingin belajar agama, ingin belajar Al-Qur'an dan Sunnah, jadilah orang-orang yang rabbani. Pertanyaan besarnya, siapa orang rabbani? Hal ini dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas. Bisa dicek di Sahih Bukhari dan Fathul Bari. Orang Rabbani, saya terjemahkan biar lebih mudah. Orang Rabbani adalah orang yang belajar ilmu agama secara berkesinambungan, bertahap, rutin, di dimulai dari perkara-perkara prinsip. Prinsip sehari-hari namun mendasar. Jadi perkara-perkara prinsip seperti rukun iman itu harus tahu. Tauhid, konsep tauhid itu bagaimana, konsep kesyirikan, konsep ibadah, dan amalan-amalan yang basic sehari-hari tapi mendasar. Itu dulu sampai ke perkara-perkara pelik. Jadi mulai dari perkara-perkara prinsip, perkara-perkara dasar secara bersinambungan sampai mengkaji masalah-masalah yang susah, yang berat, yang jelimet, yang detail dan seterusnya. Itu rabbani. Jadi bukan, jadi walaupun kita ngaji bukan di pendidikan formal atau kita tidak masuk ke sistem klasikal, tapi bukan berarti kajian di masjid itu tidak punya kurikulum. Ulama ketika ngajar punya kurikulum. Jadi hadirin sekalian, ini yang harus kita camkan. Hendaknya kita kuasai dulu masalah-masalah yang prinsip, perkara-perkara yang dasar, perkara-perkara yang fundamental kesehari-harian kita sebelum berbicara masalah-masalah yang berat. Hadirilah kajian-kajian yang seperti itu dulu kalau kita belum punya basic sebelumnya. Kan ini pertanyaan pemula. Kalau misalnya kita ingin belajar akidah, maka bukalah usulul thalatsah misalnya, lalu qaidul arba, lalu kasyus syubhat, lalu setelah itu kitabut tauhid. Ini adalah saran dari al-imam Muhammad bin Shalih Utsaimin dalam kitabul ilm. Karena usulul thalatsah basic, di sana kita mempelajari jawaban dari tiga pertanyaan yang akan dilontarkan oleh siapa? Malaikat. Lalu qaidul arba, empat kaidah dalam masalah tauhid uluhiyah. Lalu kasyus syubhat, syubhat-syubhat yang dasar, lalu kitabut tauhid. Itu dalam masalah akidah. Kalau dalam masalah hadis, Syekh Shalih Al-Syeikh menjelaskan bahwa buku yang harus dinikmati pertama kali adalah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ini sangat ditekankan oleh Syekh Shalih Al-Syeikh, salah satu pakar dan salah satu orang tercerdas yang ada pada detik ini. Kenapa? Karena Arba'in itu bukan hanya buku hadis biasa, tapi buku hadis yang menjelaskan prinsip, kaedah besar dalam beragama, hal-hal basic. Kita akan mempelajari konsep rukun iman di Arba'in. Kita akan mempelajari konsep rukun Islam di Arba'in. Kita akan mempelajari konsep dalam beribadah, kaedah beribadah ada di Arba'in, hadis pertama dan hadis kelima. Kita akan mempelajari kaedah dalam menyikapi syubhat di Arba'in. Kita akan mempelajari kaedah dalam akhlak kepada orang lain di Arba'in juga. Kita akan mempelajari konsep kaedah dalam masalah hati di Arba'in itu juga. Jadi semua kaedah. Makanya kita perlu sekali mengkhatamkan buku itu kalau kita ingin jadi penuntut ilmu. Itu nasihat para ulama. Jadi belajar itu bertahap, gak mungkin loncat-loncat. Dan ini menunjukkan penuntut ilmu itu harus punya kajian rutin. Karena di kajian rutin itulah terbentuknya pribadi seorang muslim yang baik. Di kajian rutin itulah kita membangun fondasi. Oh berarti kajian tematik gak boleh? Bukan gak boleh, tapi ada fungsinya untuk mencetak generasi itu di kajian rutin. Adapun kajian tematik untuk refreshing, untuk nasihat umum. Tapi kita tidak boleh meninggalkan kajian rutin, karena disitulah inti dari sebuah kajian. Dan itulah dilakukan oleh para ulama secara istiqomah, sebagaimana di Masjid Nabawi, sebagaimana di Masjidil Haram, dan di banyak masjid-masjid yang lain. Mereka sangat menekankan kajian rutin, karena di kajian rutin itu ilmu dikaji secara mendalam dan bertahap, mulai dari basic sampai perkara-perkara besar. Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Jadi jangan sampai kita lebih tertarik kepada sebuah acara atau event yang sifatnya besar namun melupakan kajian rutin kita. Karena itulah intinya ilmu. Karena kita kan gak akan dapat penjelasan secara detail di tablik akbar, gak mungkin. Walaupun tablik akbar itu banyak fungsinya, tapi untuk masalah atau pemaparan secara detail kita akan dapatkan di mana? Kajian rutin. Makanya itu yang dilakukan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh Abdul Razak, Abdul Muhsin, Syekh Ibrahim Ruhaini. Mereka mengkaji secara rutin buku-buku para ulama di Masjid Nabawi misalnya. Jadi ini yang harus dicamkan bersama-sama dan tinggal diatur frekuensinya. Wallahu ta'ala a'lam. Saya ingin bertanya kepada antum, kalau kita punya anak, kita ingin dia pintar matematika, tapi ternyata anak kita belajarnya gak pakai ponsel. Hari ini belajar logaritma, hari pertama sudah logaritma, pertemuan berikutnya aljabar, pertemuan ketiga 1 + 1, pertemuan keempat bangun ruang. Kira-kira pintar matematika gak? Stres. Kenapa? Gak pakai kurikulum. Nah begitu juga belajar agama, gak bisa loncat sana loncat sini, gak bisa. Kita harus punya kurikulum, dan kurikulum itu ada di kajian rutin. Walau tak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah men-share ilmu yang baru diperoleh di jejaring sosial? Apakah bisa termasuk ke dalam riya? Syukran, terima kasih. Tidak, karena inti riya itu di dalam hati. Jadi terima kasih kepada yang bertanya. Jawabannya tidak ada sebetulnya dengan riya, kecuali kalau kita ingin dipuji orang. Makanya inti dari riya bukan apa yang kita ucapkan, tapi apa yang ada dan tersembunyi di dalam hati kita. Kalau kita sampaikan untuk dipuji orang, maka itu riya. Tapi kalau kita sampaikan untuk berbagi ilmu, memberikan zakat ilmu, maka itu adalah sebuah amal saleh. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, mohon nasihat dan tips menuntut ilmu agama di sela-sela aktivitas perkuliahan, karena sering rasanya mengenyampingkan ilmu agama di samping kuliah karena kesibukan kuliah. Ya, terima kasih dan jazakallahu khairan. Yang pertama, kita butuh manajemen waktu yang baik. Saatan-saatan, kata Nabi, ada waktunya kita kuliah, ada waktunya kita menuntut ilmu agama. Lalu yang kedua, hendaknya kita punya pola yang bagus, apalagi masih mahasiswa ya, masih banyak yang bisa dikerjakan, otak masih fresh. Jadi kalau bisa tuh ada, misalnya ada ma'had belajar bahasa Arab, ma'had setoran Al-Qur'annya, perkumpulan lah, gak usah ma'had besar-besaran, tetapi ada wadah yang mengajarkan bahasa Arab, yang membuat setoran hafalan Qur'an. Jadi benar-benar jadi gitu loh. Sayang, soalnya kan masa kuliah itu benar masa-masa yang sangat fresh untuk belajar apapun yang kita inginkan. Lalu yang berikutnya, pegang kalau gak bisa semuanya satu kajian rutin, yang kita harus hadir di kajian itu. Jadi kajian rutin yang kitab misalnya, itu satu dipegang benar. Jangan hanya datang ketika lagi acara-acara besar, jangan, karena itu tidak akan berubah. Jadi datangi, atau kita harus punya waktu untuk datang di majelis rutin, walaupun hanya satu saja, tapi kita istiqomah, kita datang terus. Apapun yang terjadi tetap kita prioritaskan, karena ini adalah sumber kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Lalu yang berikutnya, cari teman-teman yang menunjang, yang mendukung kita untuk belajar. Apalagi mahasiswa-mahasiswa cepat labil, jadi kita butuh teman-teman yang semangat untuk belajar, semangat buat program. Jadi kita butuh komunitas. Jadi cari orang-orang seperti itu, dan insya Allah di Bandung ini banyak dan tidak kekurangan. Dan yang terakhir, kalau tidak ada yang bisa diandalkan, maka buat program sendiri. Kita buat program sendiri. Mungkin bahasa Arab susah kali ya, tapi hafalan gitu. Setiap seminggu harus 3 doa hafal. Dalam 1 tahun kita harus menghatamkan juz amma. Cari orang yang hafal dan minta izin, kita setoran sama dia setiap pekan. Jadi gak usah resmi-resmi, tetapi ada sistem yang mengatur. Follow tanda bersama. Saya rasa cukup ya sampai di sini. Terima kasih dan jazakallahu khairan atas atensi dan perhatian. Semoga bermanfaat. Mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa dibahas. Aku lupa dihajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.